Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang selalu kita ucapkan sebagai orang yang beriman di setiap lini kehidupan kita, bahkan di setiap aktivitas kita, kepada Zat yang Maha Hidup, Zat yang menciptakan langit dan bumi, Zat yang mengurus dan mengawasi keduanya, Zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga ya, kita memanjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya kiai kita, guru kita, bahkan satu-satunya nabi yang setelah beliau diutus, yang semestinya dicontohi oleh semua orang yang beriman. Walaupun dulunya ada Musa, ada Isa, dan ada nabi-nabi yang lain alaihimussalatu wassalam, tapi setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka patokan kita hanya beliau saja. Juga sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan malaikatnya. Ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah. Tentu sebelum memulai tema, saya memberikan dukungan terus-menerus dalam majelis ilmu, karena memang di dalam agama kita ilmu asas segalanya. Ilmu ini kalau selalu dituntut, didatangin, dicari, maka otomatis akan menambahkan iman atau mendatangkan iman. Dan kalau iman kita sudah datang, sudah ada, maka secara otomatis amal soleh kita akan rutin dapat dikerjakan. Mustahil ada orang tiba-tiba rajin beribadah tanpa ada iman, dan mustahil ada iman tanpa ada ilmu. Jadi memang ini sebuah hal yang harus selalu dijadikan sebagai pegangan kita sehari-hari. Tema kita pada pagi ini, sebagaimana sudah saya sepakati dengan panitia, dan saya mohon maaf tentunya kalau ada teman-teman yang pernah mendengar tema ini sebelumnya, kenalilah Tuhanmu, kau akan bahagia. Tema ini sebenarnya sudah sangat sering dikunjungi di YouTube sama di web saya oleh banyak kaum muslimin, karena kami melihat sudah cukup banyak pengunjungnya. Tapi insya Allah kalaupun sudah pernah ada yang dengar, anggap ini menghadiri majelis ilmu. Kalau yang belum dengar, maka insya Allah bermanfaat, karena ini asas awal. Kebahagiaan seorang muslim memang terletak di bagaimana dia mengenal Tuhannya. Dan Tuhan ini harus memiliki 5 sifat mutlak. Kalau tidak ada satu saja, berarti dia bukan Tuhan. Ulama akidah mengatakan Tuhan atau ilah itu harus dia memiliki sifat yang pertama pencipta. Dan mencipta ini dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia membuat, iya. Tapi kalau menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Dari biji yang dilempar ke tanah, kemudian tiba-tiba jadi tumbuh pohon yang besar. Telur yang cair, tiba-tiba menjadi ayam. Yang kedua, menciptakan, setelah menciptakan adalah memfungsikan. Kalau manusia diciptakan tanpa difungsikan, kita akan seperti patung. Bedanya kita dengan patung yang sering dipahat atau dibuat oleh orang-orang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, adalah patung-patung ini tidak bergerak, tidak berfungsi, hanya diletakkan. Maka manusia dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini difungsikan. Misal diciptakan mata, kemudian difungsikan. Diciptakan kuping, lalu difungsikan. Yang ketiga, menyiapkan asopan. Kebutuhan apa yang sedang diciptakan tadi itu membutuhkan asopannya. Seperti misalnya mata kita butuh asopan cahaya. Maka diciptakan juga cahaya untuk kebutuhan mata tadi. Makanya pada saat ruangan gelap gulita kita tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Begitu pula kuping kita membutuhkan asupan suara. Kemudian hidung kita membutuhkan asupan oksigen. Dan seterusnya, maka disiapkan oleh ilah tadi. Lapar dijadikan sebagai sebuah tools, fasilitas tubuh kita. Lalu disiapkan asupannya, larinya ke makan. Dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Begitu pula dengan poin yang keempat adalah mengawasi dan mengontrol. Rasa lapar tadi adalah bentuk pengawasan ilah atau Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita mau tidak mau akan muncul lapar itu. Dan itu pengawasan secara fitrah dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya tubuhmu sedang butuh makan dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Kalau orang lapar kemudian dia tidur, gak bisa, bangun tidur tetap lapar. Dan seterusnya. Haus, berarti tubuh membutuh air, cairan. Lelah, berarti tubuh membutuh istirahat. Dan tidak bisa diganti kepada yang lain. Ini menandakan kata ulama sifat kausalitasnya Allah. Kalau ada orang yang mengaku sebagai pencipta selain Allah, coba hubungkan dia dengan variabel-variabel poin ini. Kalau ada manusia mengaku Tuhan misalnya, tantang dia di masalah rasa laparnya saja. Rasa lapar ini sesuatu yang bukti nyata pengawasan Allah SWT sebagai pencipta. Buktinya tidak ada orang yang mengaku sebagai Tuhan selain Allah yang bisa menolak lapar. Baik itu manusia, baik itu jin, baik itu hewan-hewan. Kalau datang mereka harus makan. Kalau tidak tubuhnya akan lemah. Dan kalau tidak juga dia akan meninggal dunia. Ada pengawasan. Pada saat kita sedang sakit, meriang misalnya, melihat air yang dingin atau air es itu mengganggu sekali. Rasanya tidak ingin disentuh. Padahal pada saat udara lagi panas dan kita minum air es, kita merasa luar biasa enaknya air es itu. Kenapa kok pada saat sakit kita tidak berani menyentuhnya? Dari mana ini? Itu pengawasan ilahi. Kemudian juga pada saat terjadi badai, tempat yang terlalu gelap, hujan yang besar, kita kadang-kadang ragu untuk keluar, ada sinyal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah yang kelima, sifat ilah memusnahkan. Memusnahkan ya. Jadi mematikan. Semua yang mati dan musnah ini, itu dengan hak ilahiyah atau Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, satu-satunya Tuhan yang menciptakan apapun yang kita lihat dan tidak kita lihat. Coba diikutin poin demi poin ya, karena kita akan sampai kepada sebuah titik nanti. Pada saat antum bubar dengan izin Allah dari sini, itu kita sudah pulang, oh iya ternyata Allah itu ada, walaupun tidak kelihatan. Dan yang menjadi inti bahasan dalam pertemuan kita ini sebenarnya adalah di mana itu Allah, kenapa Allah tidak kelihatan, dan bagaimana cara saya berhubungan dengan Allah. Itu inti bahasannya. Tapi saya akan kemas ini sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan beberapa hal yang nanti membuat kita bisa memahami kenapa Allah tidak kelihatan, Allah itu ada di mana, dan bagaimana berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita ambil sosok manusia misalnya. Antumlah yang hadir di sini. Coba perhatikan apapun yang ada di langit sana yang kelihatan dengan mata kita, pergantian siang malam. Miliaran bintang-bintang yang kelihatan hanya seperti lampu di langit sana yang banyak sekali. Turunnya hujan. Burung-burung yang berterbangan yang kelihatan oleh mata kita di atas langit sana. Dan yang tidak kelihatan Sebagai orang yang beriman, kita tahu di sana ada makhluknya Allah yang bernama malaikat, dan jumlahnya lebih banyak miliaran dari jumlah manusia. Nanti akan saya jelaskan itu. Disimpan dulu contoh langit tadi, yang kelihatan dan tidak kelihatan di sana. Kemudian yang di bumi, yang kelihatan dengan mata kita, misal manusia, beragam macam paras wajah, warna kulit, bahasa, tinggi pendeknya, postur tubuh, gitu ya. Semua itu, suku-suku, bangsa-bangsa. Kemudian kita pindah ke hewan-hewan, yang memang populasi hewan ini jauh lebih banyak dari manusia. Contoh, para ilmuwan sudah mengadakan penelitian, jenis hewan sapi misalnya yang sering dimakan oleh manusia, itu populasinya jauh lebih besar dari jumlah manusia, jauh lebih banyak. Itu baru satu jenis, belum jenis hewan-hewan yang lain, ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan, dari yang kecil sekali semut sampai gajah yang besar. Beragam macam karakternya, warnanya, kulitnya, bentuknya, semua itu hewan-hewan. Kemudian semua tumbuh-tumbuhan, baik itu tumbuh-tumbuhan yang berbuah, ada yang tidak berbuah, atau mungkin sayur-sayuran, atau ada yang hanya sekedar untuk menghiasi bumi ini. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang daunnya warna hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Beragam macam tumbuh-tumbuhan ini. Kemudian di kedalaman lautan kita lihat, hewan-hewan juga ada di sana, banyak sekali. Jumlahnya para ilmuwan mengatakan jutaan, bahkan mungkin miliaran spesies yang ada di lautan. Jenis ikannya banyak sekali, udangnya, cumi-nya, dan segala macam bentuk. Semua itu yang kelihatan di atas bumi ini dan di dalam lautan, serta yang tidak kelihatan. Seperti kita tahu, orang beriman tahu ada makhluk Allah namanya jin. Kemudian karakter-karakter manusia, kita bisa merasakan marah, tapi kita tidak bisa melihat marah itu. Ada gitu ya. Semua itu di langit digabung, semua contoh tadi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, di bumi dan kedalaman lautan, kelihatan dan tidak kelihatan. Kalimat rahasianya satu, la ilaha illallah. Enggak ada yang menciptakan itu, tidak ada yang memfungsikannya, tidak ada yang menyiapkan asopan-asopannya, tidak ada yang mengawasi dan mengontrol, serta tidak ada yang memusnahkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu makna daripada la ilaha illallah. Jadi memang kalimat ini punya bobot yang luar biasa. Luar biasa kalimat ini. Saya dulu ikhwan dan akhwat sekalian waktu masih belajar di Madinah, 7 tahun dari SMA sampai S1 waktu itu, saya sempat sering mendengar dari guru saya dulu, dari dosen di kelas ataupun di Masjid Nabawi pada saat kami hadir, hadis tentang al-iman bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian tingkatan. A'lahu kalimat la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnahu imatata adha anit tariq. Yang paling rendahnya adalah memungut sesuatu yang berbahaya dari jalanan supaya tidak menyusahkan orang lain. Saya terus bercanya, terus terang sampai selesai kuliah di Madinah, sampai saya pulang di Indonesia, sampai saya jadi dosen, kemudian dai ceramah sana sini, masih terus berkecamuk nih. Kira-kira apa ini makna daripada kalimat ini? Apakah memang setiap kali orang mengucapkan la ilaha illallah sudah sampai pada tingkat iman tertinggi? Karena kalimatnya tadi maknanya hadisnya apa? Yang tertinggi dari keimanan kalimat la ilaha illallah. Kita bisa pegang siapapun yang, atau salaman dengan seseorang di pinggir jalan yang lewat, lalu kita mengatakan kepada dia, ucapkan la ilaha illallah, diucapin sama dia misalnya. Apakah dia sudah sampai pada tingkat iman tertinggi? Jawabannya bukan itu rupanya. Apa tadi yang saya sampaikan itu, ikhwan dan akhwat sekalian rahimahumullah, adalah pengalaman saya pribadi. Saya lihat ke langit, apa yang saya bisa jangkau dengan mata, apa yang tidak bisa dijangkau, yang saya imanin dari golongan malaikat, apa yang saya bisa lihat di bumi, di kedalaman lautan, semuanya yang saya tidak bisa lihat juga yang saya imani, maka semuanya ternyata kembali kepada kalimat ini. Yang dimaksud dengan iman tertinggi adalah meyakini semua yang di langit dan di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, kalimatnya adalah ia menciptakannya, yang memfungsikannya, yang menyiapkan asopannya, yang mengawasi dan yang memusnahkan adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita faham makna ini, otomatis tidak perlu menyembah, bergantung, memohon, takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua makhluk, kita sama dengan batu, sama dengan air, sama dengan malaikat, sama dengan langit yang luas ini, sama dengan bumi, apa saja, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluknya. Berarti kita sama, cuma beda bentuk, beda fungsi. Karena Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan kepada kita tentang kemahakuasaannya, bahwasanya memang Dia memang khaliqu kulli syai, pencipta segala sesuatunya. Ini mukaddimahnya ya. Untuk lebih jelasnya ikhwan dan akhwat sekalian, saya akan buatkan antum sekalian dua kubu. Kubu orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kubu orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan fungsinya nanti agar kita bisa membedakan, oh ternyata ini perbedaan dasarnya, dan ini sangat penting dalam menyampaikan retorika dakwah, menjelaskan kepada orang kenapa kamu enggak boleh lakukan dan kenapa kamu harus pindah ke perbuatan yang ini. Itu penting. Kita kalau melarang anak kita sesuatu, tidak boleh bilang jangan kamu dengar musik, selesai, karena itu haram, itu masih kurang. Kamu jangan dengar musik, tapi dengar ini nak, ya, dengan Al-Quran. Jelaskan kenapa. Karena ini lebih ada pahalanya, ini yang diperintahkan dan ini bisa membuka pintu syaitan. Dijelaskan. Ada sebuah kaidah penting dalam agama kita ya. Kaidah ini ulama sepakati mengatakan, pentingnya menyampaikan argumentasi pada saat kita mengerjakan sebuah perbuatan atau tidak mengerjakan dari perbuatan baik, dan pada saat kita mengerjakan atau tidak mengerjakan dari perbuatan buruk, tetap disampaikan argumennya. Misal, kita sedang mengerjakan sebuah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang tanya, jelaskan kenapa kita kerjakan, dan itu tidak riya, asal bisa dikontrol hatinya. Misal, kita pulang dari masjid menuju ke rumah, ada tetangga yang tanya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari masjid. Enggak apa-apa. Jadi kan, dijelasin. Dan kalau dia sudah dikatakan dari masjid, gitu kan, kita lebih baik juga cuma sekedar jawab masjid. Oh dari masjid Pak, tadi kebetulan ada azan, panggilan sholat berjamaah. Jadi saya lakukan karena Nabi SAW bersabda, siapa yang mendengarkan azan, maka dia harus menjawabnya. Sebagaimana hadis Ibnu Ummul Maktum. Jadi itu sebabnya Pak, jadi kita jelasin alasan, tidak usah panjang-panjang, tapi ada argumentasi. Bisa saja argumentasi itu akan menjadi motivasi dia untuk mengerjakan. Sama halnya, kalau perbuatan baik kita tidak kerjakan, agar orang tidak bertanya-tanya, jelaskan. Misal, ini pas kita lagi musafir, mampir di pinggir jalan, ingin sholat duhur asar, kebetulan hari Jumat. Pas kita mampir ke masjid tersebut, ternyata gitu kan, Jumat baru bubar oleh jemaah sekitar situ. Kita musafir, pas mampir turun dari mobil memasuk masjid, ternyata ada satu misal jemaah masjid tersebut bilang, Bapak gak ikut Jumat ya? Misal, dia gak tahu kalau kita musafir. Jangan didiamin. Iya Pak, karena saya musafir, saya akan jamak duhur asar. Perintah Nabi SAW kan musafir itu tergugurkan darinya Jumat. Dan memang saya kebetulan baru lewat. Menjelaskan argumentasi kenapa tidak mengerjakan satu perbuatan baik agar orang tidak bertanya, penting. Sama halnya perbuatan buruk. Kita mengerjakan perbuatan buruk, dosa misalnya, dan tidak mengerjakan, jelaskan argumentasinya kenapa. Misal, seseorang salah nih, kita salah, berbuat salah. Lalu ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Ada orang misalnya mencuri, ada orang misalnya berzina, insya Allah ini kita jauh dari itu ya. Tapi kalau ada orang melakukannya, kemudian ditanya misalnya oleh hakim, oleh keluarganya, kenapa kamu lakukan? Saya pertama memang beristighfar kepada Allah karena saya salah. Lalu jelaskan argumentasinya. Karena saya pada saat itu begini, saya melihat satu benda, tiba-tiba syaitan menggoda saya tertarik untuk mengambilnya. Ada argumentasi, tapi saya salah. Menjelaskan argumentasi penting, gitu kan? Begitu pula pada saat kita tidak mengerjakannya. Teman-teman kita ngajak kita ngumpul-ngumpul nih main gaple, atau misalnya ngumpul untuk diajak ke diskotik atau apalah tempat-tempat kemaksiatan, kita nolak. Jangan cuma bilang, maaf ya saya gak ikut. Gak cukup. Jelaskan argumentasinya. Saya enggak ikut ya, karena itu diharamkan dalam agama. Kita buang-buang waktu, dengar musik dalam agama itu diharamkan. Belum ketemu dengan lawan jenis. Argumentasinya penting, enggak usah panjang, tapi ada argumentasi kenapa kita tidak pergi. Sehingga tidak diundang lagi besok. Kalau kita cuma bilang, enggak deh, saya hari ini enggak enak badan, misalnya. Diundang lagi enggak besok? Diundang lagi. Ada acara-acara bid'ah. Jelasin, saya selalu didik jemaah saya di Jakarta. Diundang nih Ustaz, ke acara maulid. Baik, jelaskan. Datang tetangga bawa undangan. Maaf ya Bu, maaf ya Pak, saya mau bicara sebentar. Terima kasih undangannya, jazakumullah khair. Disampaikan apa yang disunnah kalau Nabi SAW, lalu sampaikan. Tapi saya hadir di pengajian, dijelaskan kalau maulid itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka karena itu saya mungkin tidak bisa hadir. Tapi insya Allah, kalau ada acara yang lain yang tidak melanggar agama, saya akan datang. Jelaskan. Insya Allah tahun depan gak bakal diundang itu. Tapi kalau kita gak suka, buat PR ya, cari alasan. Tetangga kita ini gak ngerti-ngerti kenapa kita gak lakukan gitu. Udah deh, tutup pintu. Ada di Jakarta gitu, jemaah saya bilang, saya sampai tutup pintu saat kalau tetangga datang bawa undangan ya. Supaya dia gak datang, gak panggil saya lagi. Sampai kapan nih jadi PR-nya? Jelaskan argumentasi. Nah, salah satu retorika yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, juga Nabi kita Muhammad SAW adalah menjelaskan itu. Kenapa orang-orang kafir Quraisy dilarang menyembah berhala, dijelaskan argumentasinya, gini, gini, gini. Jadi mereka tahu kenapa dilarang dan kenapa mereka disuruh untuk mengerjakan satu perbuatan yang baik. Inilah sebabnya, ikhwan dan akhwat sekalian, saya coba mendatangkan dengan izin Allah untuk lebih meyakinkan kita lagi, walaupun insya Allah kita sudah beriman kepada Allah SWT, Allah Azza wa Jalla, kita siapkan, buatkan kubu. Ada kubu orang tidak beriman, ada kubu orang yang beriman. Dan kubu orang yang tidak beriman ini, saya akan datangkan tiga contoh yang di kalangan manusia sudah dianggap orang yang paling top nih. Para raja-raja yang pernah hidup di muka bumi, yang kedua para ilmuwan, dan yang ketiga para pemikir, kalau bahasa akademik itu filosof. Dari tiga nanti golongan ini, tentu kita sudah jadi, kita jadikan sebagai sampel ya. Jadi tidak perlu lagi ada dalam akademik di kampus. Kalau antum mungkin sudah pernah susun skripsi S1 atau mungkin tesis S2 atau disertasi S3, ada namanya penelitian lapangan. Kalau saya mau tahu kebiasaan masyarakat Sidoarjo itu apa saja, saya nggak mungkin datangin satu persatu, tapi saya datang ke RT, ke lurah, ke camat. Tiga orang itu sudah cukup. Nanti dia akan berikan gambaran seperti ini, gitu kan? Itu sudah cukup. Namanya sampel saja. Allah Subhanahu Wa Taala sering menggunakan ini dalam kehidupan kita. Tidak semua orang beriman meninggal dunia tersenyum. Bahkan sering kita temukan ada orang meninggal dunia dalam orang beriman, tapi ditabrak kereta api, kepalanya hancur. Hamzah radhiyallahu anhu waktu ditemukan jenazahnya, Sayyidus Syuhada, pimpinan para syuhada, ditemukan di perang Uhud, itu tidak dikenal lagi, wajahnya gak ada, hidungnya dipotong, dadanya dibelah, darah semua. Apakah itu su'ul khatimah? Enggak. Ya gitu. Jadi kadang-kadang saja Allah datangkan, fisik itu dijadikan sebagai sampel oleh Allah. Ada satu orang meninggal senyum. Oh, berarti orang beriman sama semua tuh, gitu kan? Seperti itu. Tidak semua orang minum khamar kulitnya meletup-letup, gitu kan? Tapi ada satu orang, dua orang yang Allah kasih lihat seperti itu, supaya menguji manusia, bagaimana akal sehatnya, gitu. Seperti itu. Jadi kita harus paham, sampel-sampel yang akan saya sampaikan ini sudah harus cukup untuk kita. Jangan tunggu semuanya orang berubah, baru kita mau berubah, enggak. Jadi kita harus paham. Saya akan angkat misalnya dari kalangan raja-raja, yang disebutkan dalam Al-Quran, raja yang masyhur ada dua. Dan dua raja ini berada di dua zaman Nabi yang berbeda. Jaraknya cukup jauh. Cuman dua raja ini punya kesamaan. Yang pertama Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua yang masyhur sering namanya disebutkan dalam Al-Quran, Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Saya berikan dulu kronologisnya. Kenapa Allah sebutkan dua raja ini? Apa sebabnya? Sebagian ulama menukil kepada kita tentang ciri khasnya dua raja ini. Kenapa mereka justru yang ditonjolkan dalam Al-Quran? Ternyata dua raja ini walaupun masa hidupnya mereka jaraknya jauh, khilaf di antara ahli sejarah tentang masalah berapa ratus tahun nih. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam kakeknya Nabi Musa yang kesekian gitu. Ternyata Namrud dan Fir'aun ini dua-duanya adalah orang yang sempurna secara fisik. Tinggi, putih, gagah, kekar gitu kan. Yang laki-laki idamkan dari fisik ada sama dia. Kemudian keturunannya banyak. Kaya raya, raja, dan luar biasanya kekuasaan masing-masing raja ini setengah dunia. Namrud itu tinggal di Babilonia di Irak. Semua Asia dulu di zaman dia dibawa kekuasaan Namrud, semuanya. Termasuk Asia Tenggara dulu, mungkin kita Indonesia di zaman dulu itu dibawa kekuasaan dia. Semua, Irak ke bawah itu semua dikuasain sama dia. Setengah dunia. Datang setelah itu sekian ratus tahun, datang Fir'aun, Fir'aun juga hampir sama, menguasai setengah dunia, tapi sisi lain dia di Mesir, di Afrika, semua Eropa di bawah kekuasaan dia. Dan yang terakhir adalah pasukan perangnya nggak pernah kalah. Coba bayangin ya, fisiknya sempurna, tinggi, besar, kekar, kuat, gagah, kulitnya putih, kemudian punya keturunan banyak, kaya raya, gitu. Raja nguasain setengah dunia dan pasukannya nggak pernah kalah. Jadi semua kelebihan dunia ini yang diharapkan oleh setiap laki-laki ada pada dia. Inilah yang menjadi indikasi utama, ya, penyebab utama kenapa dia mengaku Tuhan. Bukan cuma tolak Tuhan ya, ngaku Tuhan. Dan yang luar biasa lagi, lebih daripada itu, kaumnya mematuhinya. Orang-orang pengikut Babilonia dulu itu, Irak itu, ngakui Namrud sebagai Tuhan. Orang-orang Mesir dan Afrika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Setiap hari Namrud itu kalau sudah keluar, duduk di singgasananya, istrinya, anaknya, dayang-dayang dan pembantunya, stafnya, semua perdana menteri, masyarakat datang sujud di bawah kakinya sambil berkata, wahai Tuhan kami yang agung Namrud. Bayangin. Fir'aun juga sama. Jadi dari semua lini kehidupannya terdukung kalau dia sebagai Tuhan. Coba kita masuk ke jendela kehidupan dua raja ini. Anggap kita hadir pada saat itu. Bagaimana sih kehidupannya sebenarnya? Namrud misalnya. Namrud ini menjadi raja kurang lebih 30 tahun umurnya. Sebelum 30 tahun. Umur 30 tahun ini dia menobat sudah menjadi raja berapa tahun. Tapi tidak saya dapatkan datanya berapa umur tepatnya jadi raja. Tapi waktu 30 tahun umurnya dan dia jadi raja itu, dia mengaku sebagai Tuhan dan sudah mulai diakuin oleh masyarakatnya. Waktu dia pertama mengaku sebagai Tuhan, dengan hikmah Allah SWT dia mimpi melihat kerajaannya hancur. Malam itu pun dalam keadaan dia gelisah, dibangunin semua perdana menterinya, penasehat-penasehatnya, dan salah satu orang terdekatnya Namrud bernama Azar. Ini kepala pembuat patung. Ini dianggap orang tangan kanannya raja. Kenapa? Karena Namrud ini setiap hari disujudin oleh pengikutnya. Kalau ada wilayah-wilayah yang jauh yang tidak bisa dijangkau, maka dia suruh si Azar ini buatin patung dikirim ke sana. Patungnya Namrud. Sudah, masyarakat sana suruh sujudin aja patung itu sudah cukup. Gak usah datang ke Babilonia. Seperti itu. Dan Azar ini adalah ayahnya Ibrahim alaihissalam. Azar ayahnya Ibrahim alaihissalam. Waktu umur 30 tahun tadi dia mimpi kerajaannya hancur, dikumpulin semuanya, termasuk Azar nih. Dia ceritakan, saya mimpi kerajaan saya hancur. Bagaimana nih? Maka berkatalah salah satu penasehatnya, kemungkinan besar malam ini telah lahir anak yang anak itu akan menghancurkan kerajaan Anda nanti. Tiba-tiba Namrud mengeluarkan instruksi yang aneh sekali. Dia bilang kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini bunuh. Bunuh semua. Subhanallah, dengan hikmah Allah, malam itu salah satu yang lahir adalah Ibrahim. Azar ini ayahnya Ibrahim tahu keputusan Namrud, suruh bunuh malam itu semua anak laki-laki yang lahir, langsung bergerak malam itu juga pasukan-pasukannya gitu. Maka Azar segera pulang ke rumahnya, nyampaikan ke istrinya, Ibrahim ini bisa dibunuh oleh Namrud, larikan, bawa ke hutan. Dibawa ke hutan oleh istrinya. Dan tentu Nabi Ibrahim AS punya kisah sendiri ya, saya tidak bahas itu. Diletakkanlah dalam gua oleh orang tuanya, lalu orang tuanya balik, sering bolak-balik aja mengunjungi dalam kondisi dia masih bayi gitu. Ada beberapa athar menyebutkan di depan guanya dijaga oleh harimau dan singa, dia kalau mengisap jarinya keluar susu dan madu dan seterusnya, ada kehidupan masa kecilnya Ibrahim AS, tapi saya tidak bahas. Intinya adalah Azar ini sama istrinya meninggalkan Ibrahim AS di gua itu. Ibrahim AS tumbuhlah, tapi sering ditemuin oleh orang tuanya. Tumbuh besar. Saya langsung masuk ke to the point. Pada saat Ibrahim AS berumur 40 tahun, Ibrahim AS di sini diutus oleh Allah SWT menjadi Rasul. Maka dia masuk ke Babilonia. Sering ketemu sama ayahnya, sama ibunya. Lalu yang paling pertama didatangin oleh Ibrahim AS adalah ayahnya Azar. Azar masih buat-buat patung. Terjadi dialog dalam Al-Quran tentunya antara Ibrahim AS dengan ayahnya. Wahai ayahku, kenapa kau menyembah berhala ini yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kamu? Wahai ayahku, sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialog antara itu. Tapi Azar nolak, gak mau. Azar nolak, sudahlah Ibrahim, tinggalkan saja saya dengan Tuhan saya. Ibrahim AS tidak berhenti pada saat itu. Dan ini umurnya sudah 40 tahun ya Ibrahim AS. Berarti umur Namrud berapa? 70 tahun. Sudah sangat tua Namrud waktu itu. Namrud ini, Ibrahim AS datang ke tempat. Ada kayak, kalau kita mungkin orang Islam masjid. Ya. Ada seperti kuil ya buat mereka. Kuil ini tempat ibadahnya orang-orang Babilonia. Di situ, di dalam kuil itu tempatnya agak tinggi naik ke atas. Itu di dalamnya luas sekali. Dan di dalamnya penuh dengan patung-patung. Patung yang paling besar di tengah-tengah atau di ujung sekali ruangan itu adalah patungnya Namrud. Di sekitarnya ada patung-patung, ada patung burung, ada patung ini yang Namrud suruh buat. Gitu ya. Ini harus disembah. Kalau mau minta satu datang ke patung-patung itu. Dan ada garis antara patung tersebut dengan pengunjung. Kalau mereka mau bawa sesajen untuk patung-patung ini, itu dikasih kepada penjaga kuil. Penjaga kuil yang cuman dia yang boleh ngantar sesajen ke bawah patung-patung itu. Kalau orang-orang biasa gak boleh. Kapan dia lewatin garis mendekati patung, dia bisa kualat. Ini bisa kena kutukan, bisa kena macam-macam. Itu pemahaman mereka pada saat itu. Waktu mereka lagi sibuk ibadah, mereka lagi bawa sesajen-sesajen, Ibrahim AS datang ke kuil itu. Setelah nasihatin ayahnya, ayahnya gak mau dengar, langsung ke kuil itu. Pada hari itu juga datang ke kuil itu. Kemudian Ibrahim AS masuk ke dalam ruangan tadi, kemudian melewatin garis yang ditaruh yang tidak boleh orang-orang biasa lewatin. Dilewatin oleh Ibrahim AS, ada sedikit tumpukan naik ke atas. Ibrahim AS naik ke situ. Jadi perhatian orang-orang. Lalu Ibrahim AS datangin sesajen-sesajen mereka yang memang ini diperuntukkan untuk Tuhan-Tuhan mereka tadi. Mengambil sebuah apel. Depan mereka nih, mereka lihat semua. Ini belum pernah ada orang berani buat seperti ini. Mereka merasa dikutuk kalau lewatin garis. Apalagi ngambil sesajennya Tuhan, berani sekali. Ibrahim AS ambil apelnya, sengaja depan mereka digigit sama Ibrahim AS. Bukan ditelan, digigit saja. Lalu Ibrahim menghadap ke patung itu sambil berkata, kau gak marah saya makan sesajen? Sengaja di depan mereka. Tentu patung gak bakal nyaut, mau nyaut apa gitu kan? Gak mungkin, Ibrahim ingin memberikan pemahaman kepada mereka. Orang-orang semua sudah takut melihat Ibrahim ini, perilakunya aneh. Gitu kan? Bagi mereka sudah luar biasa. Maka Ibrahim AS melakukan hal yang lebih besar. Dibuang dari mulutnya tadi bekas gigitan itu, kenapa dia bukan niat mau makan? Lalu diambil apel itu, dilempar ke patungnya. Kena wajahnya, kemudian jatuh apel itu. Tentu saja enggak apa. Kata Ibrahim AS, apa? Kau enggak marah saya lempar. Bahkan kau enggak bisa ngamuk, enggak bisa melawan saya. Tentu enggak akan ada jawaban dari patung, mau jawab apa gitu kan? Enggak mungkin. Lalu kaumnya semua tambah ketakutan. Ini Ibrahim sudah gila nih. Ya. Maka yang terjadi, kata Ibrahim AS, pada saat itu ya, Ibrahim jalan ngelilingin semua itu patung-patung tuh. Diambilin, dilemparin, gitu kan. Tentu tidak ada yang melawan. Jadi berantakan tuh sesajen-sesajen mereka. Lalu sampai di ujung, Ibrahim AS mengatakan, coba lihat yang kalian sembah ini. Apa ini? Gak bisa memberikan manfaat, gak bisa memberikan mudarat. Ini semua gak benar. Tuhan kalian adalah Tuhanku juga. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tentu saja orang-orang tidak spontanitas bisa menerima kan pada saat itu. Maka Ibrahim mengatakan, kalau kalian tetap juga tidak mau tinggalkan sembah berhala ini, dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahirrahmanirrahim, Tallahi la'akhidanna asnamakum. Pasti demi Allah, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi ini, saya akan mengacaukan Tuhan-Tuhan kalian ini, kata Ibrahim. Orang masih bingung, Ibrahim mau buat apa nih kira-kira. Bubarlah orang-orang semua habis antar sesajen, habis ibadah, ritual, minta-minta pada patung, bubar semua. Tinggal penjaga kuil. Ibrahim AS nunggu depan kuil. Nggak pergi. Begitu orang sudah bubar semua, Ibrahim AS pulang ngambil kampak, masuk ke kuil tersebut, semua patung itu dipotong. Kepalanya ada yang dipotong, ada yang tangannya diputusin sama Ibrahim AS. Penjaga kuil mau tegur aja sudah tidak berani. Perilaku Ibrahim ini luar biasa bagi mereka gitu. Dihancur-hancurin semua, ada yang dipotong kepalanya, ada yang dipotong tangannya, terus sama Ibrahim AS diikat-ikat. Yang tidak diganggu oleh Nabi Ibrahim AS adalah patungnya Namrud yang besar. Lalu oleh Ibrahim AS digantungin tuh. Tadi kepala-kepala patung-patung yang sekitar itu, tangan-tangan digantungin, kampaknya ditaruh di tangannya patungnya Namrud. Udah, ini penjaga kuil lihat nih, Ibrahim AS sudah buat berantakan semua ini kuil tempat ibadahnya. Pulang Ibrahim AS ke rumahnya. Besok pagi, orang-orang ini mau datang lagi seperti biasa ritual, minta keselamatan, minta apa segala macam, gitu kan. Mereka kaget, mereka bilang, siapa yang buat nih? Ngacoin begini, kata penjaga kuil, tuh anak muda semalam yang bernama Ibrahim. Panggil dia, dipanggil. Wah Ibrahim, apa kau lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, yang pegang kampak siapa? Kenapa saya yang kalian tanya? Maka, pasti yang besar ini yang melakukan, kata Ibrahim. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, saya langsung saja masuk ke makna-makna ayatnya. Kata Allah SWT, maka mereka kembali ke diri mereka. Benar nih, ini Tuhan-Tuhan gak bisa buat apa-apa gitu kan. Percuma saja. Tapi mereka tidak bisa terima itu. Ada di antara mereka mengatakan, harus kita laporin nih ke Tuhan kita yang besar, Namrud. Namrud ini kebetulan pagi itu, memang biasa dia setiap pagi keluar ke singgasananya duduk terus disembah. Ibrahim AS gak nunggu, langsung ke istana Namrud. Tiba di istana Namrud, selama ini tidak ada yang berani pandang wajahnya Namrud. Kalau manggil selalu manggil Tuhan yang agung. Bukan lagi dipanggil raja ya, Tuhan yang agung. Satu Babilonia. Ibrahim AS waktu itu masuk bersama dengan rombongan orang-orang masuk yang mau nyembah Namrud. Begitu Namrud keluar semuanya sujud. Ibrahim enggak, berdiri sendiri. Namrud heran, 40 tahun dia mengaku Tuhan, tidak pernah ada orang yang tidak sujud. Baru kali ini. Lalu dia bilang, siapa kamu ini? Berani benar kamu enggak sujud dengan saya? Ibrahim AS nabi, dan memang wahyu datang. Langsung, tidak pakai ngomong, enggak bilang Raja Namrud, apalagi Tuhan. Kata Ibrahim AS, wahai Namrud. Namanya dipanggil. Bagaimana bisa kau mengaku sebagai Tuhan sementara kau sama dengan saya? Sama. Enggak ada bedanya. Kamu punya dua mata, saya punya dua mata. Kamu punya dua tangan, saya punya dua tangan. Kamu punya dua kaki, saya punya dua kaki. Kamu juga lapar, kamu haus. Kamu juga lahir dari rahim seorang perempuan melalui proses bayi, anak-anak, remaja, tua seperti sekarang, dan kau akan mati. Yang menciptakan kamu, saya, dan semua di langit dan di bumi, Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Kaget Namrud. Bayangkan kalau kita di posisi Namrud ini, 40 tahun diakui sebagai Tuhan. Gak ada orang yang nolak. Dan dia betul-betul menganggap dirinya sebagai Tuhan. 40 tahun bukan waktu yang sedikit. Orang punya keyakinan 1 tahun, 2 tahun aja sulit untuk diubah gitu. Apalagi 40 tahun. Orang semua terdiam. Tidak ada yang bisa nyaut, ini luar biasa. Ibrahim AS langsung ke to the point untuk menghancurkan keyakinannya. Namrud masih mau coba gitu kan. Karena dia merasa mungkin belum 100% dia bisa menerima, dia mengatakan apa? Wahai Ibrahim, Kalau kau bilang Tuhanmu itu Allah menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Kau mau bukti? Kata Ibrahim, iya. Mana buktinya? Kata Namrud kepada pengawalnya, tangkap dua orang yang lewat depan masjid. Ditangkap. Di depan. Ini karena kita di masjid salah ngomong. Kan? Tangkap dua orang yang lewat di depan istana. Ditangkap dua orang laki-laki. Kata Namrud, yang satu bunuh, yang satu biarin pergi. Kasih hadiah itu yang hidup tuh, yang pergi. Sudah selesai, satu dibunuh, ditebas langsung depannya orang-orang berdarah semua. Yang satu dibiarin pergi, dikasih hadiah. Kata Namrud apa? Lihat, saya juga mematikan dan menghidupkan. Lihat bodohnya Namrud ya. Karena orang yang tadi ditebas, itu memang sudah hukum Allah, ditebas ya mati. Dan orang yang disuruh pergi, sebelumnya sudah hidup belum? Orang hidup, bukan dia menghidupkan. Tapi dia mau pakai akal manusianya. Ya. Lihat saya juga mematikan dan menghidupkan. Ibrahim alaihissalam kedatangan Jibril pada saat itu alaihissalam langsung. Ini orang ini tetap dia selalu mau berargumen. Apa yang ditunjukkan dia mau berargumen. Tapi sekarang coba yang lebih besar daripada itu. Di langit nih kata Ibrahim alaihissalam. Baiklah wahai Namrud. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Setiap pagi, setiap hari. Menerbitkan matahari dari timur. Menerbenamkannya di barat. Apa kau bisa? Ini kalau di bumi, kalau cuma makanan contohnya tadi manusia, dia bisa lakukan cari alasan. Di langit nih, tiap hari terbit matahari, nanti malam terbenam. Apa kau bisa? Maka Allah SWT mengatakan, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ. Buhit ini terhina, terdiam, tercengang. Nggak bisa buat apa-apa nih orang kafir ini. Orang Namrud, nggak bisa ngomong. Karena ditantang matahari, bisa nggak? Nggak bisa, dia diam. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dia pun merasa dipermalukan, dia bilang pada pengawalnya, penjarakan Ibrahim ini. Penjara Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa asal menyebutkan sebulan, ya. Ada yang mengatakan beberapa pekan, pokoknya intinya dipenjara Ibrahim alaihissalam. Waktu lagi dipenjara, Namrud musyawarah sama pengawal-pengawalnya, ini kita mau, Ibrahim ini saya mau bunuh. Tapi bukan mati yang biasa. Kalau biasa itu penggal, potong, tusuk itu biasa. Saya mau mati yang spektakuler. Yang tidak ada lagi orang yang bisa bantah ketuhanan saya setelah Ibrahim. Musyawarah sampai muncul ide membuat api yang besar. Dan api yang dibuat oleh Namrud ini sebesar istananya. Sebagian ahli sejarah, ahli tafsir menjelaskan. Nanti ada ayat yang saya bacakan ya. Di dalam surah Al-Baqarah gitu, ayat 258 gitu. Intinya menceritakan tentang ini kisah salah satu kisah Ibrahim alaihissalam. Dia bakar api yang besar setinggi istananya. Dan zaman dulu tuh istana bisa 30 sampai 40 kaki. Ya, kurang lebih 20 meter tingginya, gitu kan. Api sebesar itu untuk membakar satu orang Ibrahim alaihissalam. Karena dia memang mau melakukan sebuah proses pembunuhan yang menakutkan supaya orang tidak ada lagi yang membantah ketuhanan dia. Ringkas cerita dibuatlah api tersebut dengan biaya yang mahal, dengan apa namanya waktu, tenaga banyak sekali. Dan perlu juga antum tahu ya garis bawahi Allah Azza wa Jalla seringkali membiarkan orang-orang kafir dan fasik ini atau orang-orang yang bermaksiat ini melakukan upaya dia maksimal. Oleh Allah dibiarin. Nanti Allah batalkan upaya itu sudah setengah mati dia ngeluarin biaya dan energi. Nanti Allah batalkan dengan hal yang kecil. Tiba-tiba sudah terbatalkan semua. Ada orang korupsi 10 tahun, 20 tahun terbongkar dalam setengah jam. Misalnya. Udah di penjara. Semua 20 tahun hartanya disita, diambil semua. Jadi miskin, di penjara sampai seumur hidup. Karena upaya yang banyak dilakukan oleh mereka, Allah biarin sampai maksimal, udah mentok dia, Allah hilangkan atau Allah musnahkan dengan sedikit. Jadi yang kecil. Namrud ini bakar api. Buat api yang besar sampai api itu menghebohkan wilayah Babilonia karena besarnya. Di sekitar api ditaruh prajurit-prajurit pilihan untuk menjaga. Jadi kalau Ibrahim nanti alaihissalam dilempar ke dalam api, kalau dia mau lari didorong dijaga oleh prajurit tersebut. Ringkas cerita setelah selesai Namrud dengan sombongnya mengatakan, iklankan semua wilayah kekuasaan saya, datang dan saksikan bagaimana ya saya akan menghukum orang yang membantah ketuhanan saya. Panggil datanglah semua orang. Ramai sekali satu negeri ini datang menyaksikan api tersebut. Ibrahim alaihissalam didatangkan, ditaruh di sebuah ketapel yang besar, dibuka bajunya, dilempar. Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api. Waktu mau dilempar ke dalam api, ada beberapa riwayat di sini yang sedikit saya ingin tambahkan. Jibril alaihissalam sempat datang dan berkata, "Wahai Ibrahim, Allah Azza wa Jal telah mengutus saya memberikan penawaran kepada kamu. Kau mau apa saja dari saya bisa bantu. Kau mau saya padamkan api, saya padamkan api. Kau mau saya buat bunuh Namrud, saya bunuh Namrud. Kau mau negeri ini semua hancur, maka tinggal bilang, saya lakukan." Apa kata Ibrahim AS kepada Jibril? "Kalau kepadamu wahai Jibril, saya enggak butuh bantuan. Tapi kalau kepada Allah Azza wa Jalla saya butuh." Maka Allah sampai memuji Ibrahim mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummah." Ibrahim itu satu orang seperti satu ummah. Maksudnya keyakinannya. Enggak butuh, sama Jibril pun enggak butuh, gitu kan. Dan pada saat dia akan masuk ke dalam api, subhanallah, Ibrahim AS diperintahkan cuma satu. Goyang-goyangkan tubuhnya. Itu saja, enggak ada yang lain. Dan seringkali kita sebagai manusia, Allah Azza wa Jalla suruh kita berbuat satu perbuatan, kadang-kadang pikiran kita enggak jangkau nih, apa manfaatnya, gitu kan? Paling cuma 1-2, padahal sebenarnya manfaatnya mungkin 100 atau 1000. Kita tidak bisa jangkau itu, gitu kan? Waktu Nabi Musa AS disuruh menghantam tongkatnya ke Laut Merah, Nabi Musa AS cuma tahu pada saat itu, tongkat diayunkan, Allah suruh perintah. Tidak tahu ini apa yang akan terjadi. Setelah dihantam baru air itu berdiri, baru Musa AS tahu, oh ternyata ini maksudnya. Baru mereka lari, gitu kan? Jadi Allah SWT berikan kepada manusia ini cara, yang penting kamu berusaha saja. Karena pada saat Musa AS menghantamkan tongkatnya ke Laut Merah, pertanyaannya, apakah tongkat yang membuat air Laut Merah sampai berdiri seperti dinding yang besar? Nah, ikhwani, kok gak ada yang jawab? Apakah Nabi Musa AS yang membuat Laut Merah bisa berdiri? Pertanyaan lain, apakah Allah tidak mampu membuat air berdiri tanpa tongkat Musa? Mampu. Apakah Allah Azza wa Jalla tidak mampu membuat Musa AS terbang? Enggak usah melalui laut, terbang sampai ke sana. Bisa. Tapi Allah mengajak bicara manusia sesuai dengan fitrah manusia. Ijtihadnya, upayanya secara manusiawi. Seperti itu. Maka cambuk Musa AS ini adalah upaya. Lakukan saja ini, selebihnya urusan kami, kata Allah. Jadi kita ijtihad saja, selebihnya itu urusan Allah. Kembali kepada kasus Ibrahim AS. Bayangkan api yang besar sudah siap membakar satu orang. Untuk membakar satu orang saja, ikhwan dan akhwat sekalian rahimahumullah, cukup ruangan 2x2 meter, bakar api, hangus dia. Hitungannya sama 1-2 jam, selesai. Tapi ini enggak, karena bencinya sama Ibrahim AS dan dia mau tidak ada lagi orang yang membantah ketuhanannya sampai lakukan ini. Ringkas cerita, dileparlah Ibrahim AS, semua mata menyaksikan. Ibrahim AS pada saat itu goyang-goyangkan tubuhnya, karena seluruh tubuh diikat dengan tali, digoyang-goyangkan sama dia. Orang-orang lihat nih. Begitu masuk ke dalam api, ada satu kejadian yang kadang-kadang tidak disentuh oleh banyak ya, asatidah kita. Ini ada sentuhan imaniyah. Waktu dia masuk ke dalam api, kata para ahli tafsir dalam menjelaskan makna-makna kejadian tersebut, mereka mengatakan tidak ada teriakan, tidak ada suara, tidak ada jeritan. Padahal sekuat-kuatnya manusia kalau kena api pasti keluar suaranya. Enggak mungkin sekuat apapun. Ini bukan gebukan. Gebukan mungkin dia masih bisa tahan. Kalau kena api mustahil, pasti ada teriakan. Ini enggak ada jeritan, enggak ada teriakan, tidak ada suara sama sekali. Rasulullah masuk ke dalam api tersebut. Yang terjadi, tercengang semua orang. Kok bisa ada orang dilempar, enggak ada teriakan, enggak ada suara. Padahal di dekat api itu orang banyak sekali, yang jutaan masang mata yang menyaksikan. Maka Namrud untuk menenangkan audiensnya, orang-orang yang datang yang dia undang tadi, maka dia pun mengatakan, "Oh Ibrahim sudah hangus, mati, gitu kan? Di awal kena uapnya, panasnya api saya." Subhanallah, hikmah tadi kenapa Ibrahim disuruh goyang-goyangkan badannya itu, untuk menjawab sebelum Namrud bilang. Karena dengan goyang-goyangkan tubuh berarti Ibrahim tidak mati. Namrud nantinya mau bilang apa? Kalimat yang sudah Allah bantah sebelumnya. Jadi dia mengatakan Ibrahim sudah mati awal kena asap api saya. Padahal tidak ada. Ibrahim goyang-goyang tubuhnya tetap ada, gitu kan. Sebagian asar menyebutkan kepada kita bahwasanya Ibrahim alaihissalam melihat api tersebut seperti taman, ya. Allah SWT siapkan makanannya, minumannya, siap semua di situ. Seperti tamu. Dia tidak lihat api. Orang lain lihat api. Allah SWT berikan seperti itu fitrahnya. Gitu ya. Mengikuti alam manusia. Ringkas cerita, Namrud bilang, biarkan Ibrahim selama 3 hari. 3 hari dibakar di api besar. Dijaga. Setelah 3 hari Namrud dibiarkan oleh Allah SWT. Dia makan, dia minum, dia nikmatin hidup sama istrinya. Dia nikmatin kekayaannya. Allah kasih dunia itu. Berapa lama sih? Gitu kan. Setelah 3 hari, dia dengan sombong bilang, kumpul semua masyarakat Babilonia. Panggil semua, saya ingin melihat debunya Ibrahim. Dengan sombong dia bilang itu. Padamin api. Orang semua datang dipadamin api. Apa yang terjadi pada saat itu? Semuanya orang kaget. Ibrahim alaihissalam waktu dipadamkan api, berada di atas tengah-tengah tungkuhan api mereka. Duduk di situ. Dan pada saat itu subhanallah, perintah Allah kepada Ibrahim sederhana sekali. Jibril datang mengatakan, wahai Ibrahim, Tuhanmu memerintahkan kau berdiri, pulang ke rumahmu. Enggak buat apa-apa. Itu saja. Itu saja perintahnya Allah. Jadi Allah sering berikan perintah sederhana. Tapi punya makna 1000 makna nih. Ibrahim AS patuh. Berdiri, pulang ke rumahnya. Enggak ngobrol, enggak diskusi, enggak apa-apa. Tahu apa kira-kira hikmahnya. Waktu Ibrahim AS duduk, masih ada kemungkinan orang mengatakan, mungkin dia terbakar kaku. Tapi dengan dia berdiri, dia jalan, orang semua jadi lihat, Ibrahim masih hidup. Gitu kan? Hanya itu. Semua orang yang menyaksikan ini melihat, wah ini berarti Ibrahim tidak mati. Akhirnya orang semuanya pada saat itu mengatakan, berarti Namrud ini bukan Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhannya Ibrahim. Namrud pun sudah berusaha untuk menyiapkan api membakar, tidak mampu membunuh Ibrahim. Dan coba pikirkan ikhwat dan akhwat sekalian, setelah upaya yang besar ini membakar sosok orang yang pasti mati secara akal manusia, gitu kan? Tidak mati terbakar, kira-kira bisa dibunuh dengan cara apa lagi Ibrahim? Mempankan dengan pedang? Gak bakal mempan, karena yang besar saja sudah gak bisa bunuh dia, apalagi pedang, gitu kan? Udah gak mempan cara bunuh yang lain. Maka Namrud pun pusing waktu itu, dia pulang ke istananya gak bisa ngomong apa-apa, semalam suntuk gak bisa tidur. Ini Ibrahim ini manusia apa? Besok pagi subhanallah, dalam hadis Bukhari dijelaskan, Allah Azza wa Jalla mengutus kepadanya seekor lalat. Lalat ini masuk ke hidungnya, terus sampai ke otaknya. Dia siksa Ibrahim alaihissalam, dia niat siksa Ibrahim 3 hari dibakar, 3 hari juga Allah siksa dia. Lalatnya masuk tinggal di hidungnya di sini. Enggak buat apa-apa, cuma datang. Si Namrud nangis-nangis, tepuk-tepuk, pukul. Enggak mau keluar lalatnya. Kira-kira seekor lalat ini bisa dilawan pakai apa? Sebilah pedang yang tajam? Hah? Otot yang kuat? 1 juta prajurit yang perkasa? Lalat. Gak bisa apa. Setelah 3 hari Allah ya, cabut ruhnya, ajalnya tiba, baru lalat itu keluar. Subhanallah, beberapa asar menyebutkan waktu lalat itu keluar, kebetulan dengan hikmah Allah, berkumpul semua nih orang-orang dekatnya Namrud nih. Jadi mereka lihat, karena Namrud selalu mengatakan sakit kepala saya, terus lalat itu keluar dari hidungnya. Orang-orang jadi tahu, oh dia mati gara-gara lalat. Namrud yang tadinya kekar, kuat, ngaku Tuhan, mati di tangan lalat. Yang selama ini lalat kalau datang selalu kita anggap remeh, usir. Enggak ada manusia takut sama lalat. Ada yang takut sama lalat? Subhanallah. Dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang masalah lalat ini. Saya sedikit keluar dari Namrud ya. Tapi kita disuruh berfikir oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas. Hai sekalian manusia. Duriba mathalun fastami'u lah. Telah diberikan perumpamaan kepada kalian semua. Maka dengarkan baik-baik kata Allah. Fastami'ulah. Innal ladzina tad'una min dunillah. Semua yang kalian seru, sembah, minta. Batu kah, awan kah, manusia kah, jin kah, apa saja. Semua yang kalian seru selain Allah. Lan yakhluqu dzubaba walau ijtama'ulah. Mereka tidak akan pernah mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka semuanya bersatu. Wa in yadrub minhum dzubabu syai'an la yastankidhuhu min. Dan kalau seandainya lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Kita punya segelas susu, lalat datang ngambil setetes, kemudian dia terbang. Bisa kita ambil kembali setetes susu itu? Lalat gak mampu kita buat apa-apa. Kata Allah, da'ufat qadibu wal maqlub, sungguh lemah dan terhina yang disembah dan yang menyembah. Jadi di sini jelas sekali gitu kan. Matilah Namrud, habis ceritanya. Raja yang selama 40 tahun diakui sebagai Tuhan, menikmati semua fasilitas, habis. Tinggal kenangan sejarah. Kita lihat Fir'aun datang berapa puluh, ratus tahun ya. Setelah itu ternyata laku terjadi hal yang sama lagi. Sama juga polanya, ngaku Tuhan, masyarakat Mesir Afrika ngakuin. Musa alaihissalam datang 10 tahun ikhwah-ikhwah sekalian. Wahai Fir'aun, diingatin, tidak mau dengar. Tetap saya Tuhan. Ada, saya simpulkan, ada dua kejadian besar di zaman Ibrahim, di zaman Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Dua kejadian besar ini yang akhirnya sebenarnya tiga kejadian yang setelah tiga kejadian ini Allah SWT tenggelamkan Fir'aun. Sebelumnya Allah SWT berfirman kepada Musa dan Harun, idhaba ila Fir'auna wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Kalian berdua, ini Fir'aun sudah ngaku Tuhan nih. Apa kata Allah SWT? Karena Allah tahu bodohnya nih manusia. Hai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun dan ucapkan kalimat yang baik-baik. Sadarkan dia. Siapa tahu dia mau sadar. Gitu kan? Kata Allah SWT, sudah ngaku Tuhan. Ternyata dengan lemah lembut gak bisa Fir'aun. Ada manusia subhanallah, sekali ingatin hadis langsung sadar. Ada manusia gak bisa, digebukin dulu. Baru mau berubah, gitu kan? Allah kasih kejadian besar, musibah datang, baru mau sadar, baru hadir di masjid. Setelah kakinya untung, setelah usahanya bangkrut, setelah pecerai suami istri, baru mau hadir ke masjid. Padahal awalnya tidak, Allah sudah kasih sinyal, teman-temannya ke masjid yo, nanti aja, tunda. Sengaja nggak mau, yang besar datang, baru mau sadar. Ini jangan jadi manusia seperti ini ya. Jadi usahakan peringatan datang, ambil, peka, gitu kan? Harus peka, ada peringatan datang ambil. Karena Allah SWT mengingatkan kita dengan cara manusiawi kita. Gak mungkin Allah turunkan tangan dari langit memberhentikan kita bermaksiat atau membuat kita berbuat ketaatan. Itu gak mungkin terjadi. Ada orang ditanya, kenapa kamu gak taubat ya? Kenapa kamu gini? Iya ya, kapan ya? Kesannya tunggu tangan dari langit berhentiin dia dari zinanya. Gak mungkin. Peringatan sudah datang, Allah kasih sinyal. Biasanya kalau sinyal ini kita tidak tangkap, nanti sekalian Allah kasih hukuman berat supaya dia sadar. Fir'aun ini diingatkan 10 tahun tidak mau tahu, tidak mau sadar, subhanallah. Ada tiga kejadian, kita mulai kejadian pertama. Fir'aun bilang, wahai Musa, kau ini penyihir. Maka saya akan tantang kamu dengan penyihir juga seperti kamu. Musa silahkan. Saya bukan penyihir, saya adalah utusan Allah. Pencipta langit dan bumi ini, hai Fir'aun. Enggak. Baiklah. Kata Fir'aun apa? Coba tentukan hari di mana kita sepakati. Gitu kan? Kamu tidak pungkiri, saya tidak pungkiri. Ada satu hari waktu itu teman-teman sekalian yang bernama Yawmuz Zina. Yawmuz Zina, hari zina dalam Al-Quran disebutkan ini adalah hari yang zina itu sebenarnya artinya perhiasan ya. Zina terhayati dunia, perhiasan kehidupan dunia, gitu kan? Hari zina ini maksudnya adalah hari di mana Fir'aun duduk di singgasananya dan masyarakat Mesir dan Afrika datang sujud di lapangan luas, nganggap dia sebagai Tuhan. Musa sengaja tantang Fir'aun di waktu itu, di waktu dia dianggap sebagai Tuhan, gitu kan? Hari zina, janjian kita. Fir'aun dengan sombong, baiklah. Fir'aun iklannya satu Afrika. Sampai sekarang terkenal tuh penyihir yang paling hebat dari Afrika. Tantang semua, panggil penyihir-penyihir ini. Datang penyihir-penyihir tersebut. Penyihir ini khilaf diantara ahli sejarah tentang jumlahnya. Tapi kalau kita ambil jumlah maksimal, ada satu ahli sejarah menyebutkan jumlahnya dalam beberapa atar itu sekitar 10.000 penyihir yang datang dari seluruh Afrika. Begitu mereka datang mendekati Fir'aun, mereka tanya, mana lawan kami? Kata Fir'aun, tuh yang dua orang tuh, Musa dan Harun. Mereka bilang, itu lawan kami? Untuk apa kami sebanyak ini? Gitu kan. Dengan sombong mereka bilang begitu kan. Kata Fir'aun, pokoknya bunuh dulu deh, kalahin dulu. Baik, apa balasannya kalau kami kalahin? Apa saja yang kalian minta saya kasih, kata Fir'aun. Baiklah kalau begitu. Itu diceritakan dalam surah Al-Qasas. Ya, ada dalam surah Thaha, banyak disebutkan tentang cerita ini. Maka berkatalah penyihir-penyihir ini mendekati Nabi Musa dan Harun, "Wahai Musa, kau yang mau tunjukkan dulu keterampilanmu, kehebatanmu, atau kami duluan?" Kata Musa, "Silahkan kalian duluan." Lalu penyihir-penyihir ini sepakat melakukan satu ilmu sihir yang paling tinggi. Ini perlu juga kita jelaskan supaya jangan sampai antum mengira penyihir itu kuat. Sama sekali lemah, gitu. Luar biasa lemahnya mereka. Maka mereka mengatakan, "Ayo kita tunjukkan ilmu pamungkas saja." Apa itu? Mengubah sebuah benda seakan-akan bergerak padahal sebenarnya tidak. Dan yang paling sering benda itu harus berubah menjadi ular kah, kalajengking kah, binatang yang kira-kira menakutkan supaya orang itu takut. Karena antum kalau tidak takut, hanya takut kepada Allah, sulit untuk ditembus oleh mereka. Kapan kita takut ditembus sama dia? Maka yang terjadi pada saat itu, mereka sepakat megang tali masing-masing 10.000 orang. Lalu ditempar tali tersebut di tanah. Ini orang lagi berkumpul, satu Afrika nih, penuh. Dilempar, berubah menjadi ular kecil. Kata Allah SWT, "Yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a." Jadi mereka merekayasa dengan sihirnya seakan-akan benda-benda itu bergerak. Jadi kalau ada penyihir demo di depan antum, lempar sebuah benda, jadi ular, datang, baca bismillah, pegang, kembali ke benda asalnya. Tidak ada ceritanya benda yang jadi ular bisa nyerang kita. Mustahil. Al-Quran menceritakan itu. Enggak bisa nyerang itu. Mustahil. Masalah kasus sihir bisa kena badan kita itu lain. Beda dengan kasus benda yang sedang berubah ini. Ya. Kalau itu hanya kiriman setan-setan yang juga bisa mati dengan ruqyah syariah, gitu kan. Bisa mati dengan ayat-ayat Al-Quran. Ringkas cerita adalah, akhirnya mereka melempar tali-tali mereka. Semua orang bersorak waktu itu. Banyak sekali ular. Apa kira-kira rahasianya? Waktu Musa alaihissalam melempar tongkatnya, kan Musa sempat takut. Allah mengatakan, "Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa." Waktu itu Musa sempat takut sebentar. "Qulna la takhaf." Kami katakan, "Wahai Musa, jangan kau takut. Innaka anta a'la." Kamu yang paling tinggi, kamu akan menang. "Wa alqi ma fi yaminik." Lempar yang di tangan-tangan kananmu tongkatnya. "Talqafu ma sana'u." Talqafu ini akan menghabiskan sampai habis tuntas semuanya. Apa yang mereka lakukan? "Innama sana'u kaidu sahir." Yang mereka buat itu hanya perbuatan penyihir-penyihir. "Wala yuflihu sahiru haitsu ata." Mustahil penyihir bisa menang di depan ayat-ayat Allah. Dilemparlah oleh Musa alaihi salam tongkatnya. Ini rahasia kenapa tiba-tiba seluruh penyihir Fir'aun. Bayangkan ya, ini penyihir. Orang-orang yang bukan cuma penyihir biasa. Top-topnya ini, master-masternya penyihir semua, gitu kan? Yang diundang oleh Fir'aun bukan yang baru belajar, yang sudah punya ribuan jin datang semuanya. Apa yang membuat mereka tiba-tiba sujud habis itu? Musa alaihissalam lempar tongkatnya. Ini mukjizat, bukan sihir. Berubah menjadi ular besar, jalan makan ular-ular mereka. Perilaku ini yang membedakan antara sihir sama mukjizat. Sihir nggak bisa nyerang. Binatangnya tadi gak bisa nyerang, cuma nakutin orang. Tapi kalau punya tidak, jalan ularnya Musa al-Islam terus dimakanin satu-satu, sampai habis. Yang terjadi kata Allah, "Wa ulqiya as-saharatu sujjada." Semua penyihir itu langsung sujud, karena mereka tahu ini bukan sihir. "Qalu amanna bi Rabbi Musa wa Harun." Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Udah, ini gak mungkin sihir. Ini kejadian besar nih. Di hari zina, semua orang sedang menyembah Fir'aun. Bayangkan. Dan subhanallah, semua orang saksikan, penyihir itu semua sujud. Kami beriman kepada Musa, Tuhannya Musa dan Harun. Apa yang terjadi? Fir'aun sadar. Dia mengatakan, "Sungguh kalian telah diajar oleh guru kalian si Musa." Guru kalian, penyihir. "Maka saya akan potong kaki dan tangan kalian semuanya." Penyihirnya bilang, "Kami gak peduli." Mereka bilang kepada Musa, "Gak usah peduli. Udhina min qabli an ta'ti." Sebelum kamu datang, kami sudah disiksa sama Fir'aun sebenarnya. Kami gak peduli, gak usah. Ternyata Fir'aun tidak mau sadar. Bubar orang-orang semuanya. Fir'aun ini jadi gusar. Bagaimana caranya? Sudah dipermalukan. Tetap tidak mau beriman. Datang kejadian besar yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala menimpahkan di Mesir dan wilayah kekuasaan Fir'aun. Tidak ada air, tidak turun hujan, kemarau. Berkepanjangan. Saking panjangnya, ada ahli sejarah mengatakan kurang lebih 6 bulan Ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan dua tahun. Ringkas cerita, hujan gak turun. Kemarau. Sampai air sungai Nil habis. Hidupnya masyarakat Mesir dari air itu. Gak ada, kering. Sampai kering. Fir'aun sudah melakukan 1000 cara. Mengeluarkan biaya. Termasuk melempar tumbal-tumbal ke dalam sungai Nil. Kepala sapi lah, perempuan anak gadis dilempar lah, darah ayam lah, apalah. Seperti biasa orang-orang yang belum dapat hidayah lakukan. Ternyata tidak bisa juga keluar airnya. Enggak mau keluar airnya sungai Nil. Apa yang terjadi? Fir'aun sampai menyuruh seluruh pasukannya bergerak mengambil air dari luar Mesir. Awal-awal berhasil, sebulan pertama. Tapi ini satu negeri Mesir mau dikasih minum nih. Dan sampai pada tingkat setelah berapa bulan diambil air, prajurit-prajurit Fir'aun kehausan tengah jalan diminum air itu. Sampai tiba suatu hari, Fir'aun bangun pagi haus, gak ada air. Mana air minum saya? Kata pengawalnya, gak ada air. Dan kalau hari ini hujan tidak turun, kita semua akan mati, hai Fir'aun. Udah gak bisa lagi. Fir'aun bingung, kumpul semua. Penasaran, ini apa saran kalian? Ini Tuhan bermusyawarah ini. Apa saran kalian nih untuk saya? Ada satu penasihatnya bilang begini, subhanallah, ini yang saya bilang, Allah biarin orang kafir berbuat maksimal, nanti cuma satu hal yang membatalkan semuanya gitu. Kata penasihatnya, wahai Fir'aun. Fir'aun ini sebenarnya istilah dipakai untuk raja yang tertinggi. Jadi dengan sebut nama Fir'aun itu berarti menyebut nama raja, nama Tuhan gitu kan. Semua sudah Anda lakukan, gak ada lagi. Upaya, tenaga, biaya, semua sudah kita keluarkan. Tinggal satu yang belum Anda lakukan. Coba bayangkan kalau kita di posisi Fir'aun nih, kepepet, gak ada lagi solusi lain, sudah mentok pikirannya. Lalu ada yang bilang, ada satu cara. Semangat dia. Apa itu? Kata penasihatnya, Pak, Anda belum minta kepada Tuhannya Musa. Tinggal itu. Dan ini yang Allah ingin sampaikan ke Fir'aun nih. Karena dalam keadaan kepepet betul-betul sudah gak ada. Ini kalau hari ini gak turun hujan, mati. Gak ada air. Untuk minum gak ada. Bisa mati. Dia pun bisa mati. Tuhan bisa mati, ini aneh kan ya. Maka kata Fir'aun, panggil Musa segera. Dipanggil Musa. Musa alaihissalam disebutkan oleh para ahli sejarah, maksudnya ahli sejarah ya, sejarah para riwayat para nabi-nabi ya, tentu panjang lebar. Saya kalau bacaan riwayatnya akan panjang-panjang. Saya datangkan gantung ringkasannya. Ini waktunya 2 jam saja. Ini pun masih baru 10% materi. Jadi akhirnya di tempat Musa dan pengikutnya Bani Israel dengan hikmah Allah, di situ ada sumur, ada air, gak kering. Subhanallah. Tapi Fir'aun tidak tahu di situ ada air gitu. Dengan hikmah Allah SWT. Jadi Musa sama pengikutnya hidup. Ada air kan? Dipanggil Musa. Musa datang. Begitu datang kata Fir'aun. Dia masih mau menunjukkan kesombongannya kayak tidak butuh. Wahai Musa, kau bilang katanya Tuhanmu itu ya, mampu dan menciptakan segala satunya. Kau tahu sekarang Mesir lagi musim peceklik. Coba minta pada Tuhanmu turunkan hujan dari langit. Kata kalau dia bisa turunkan, bisa kamu turunkan, Tuhanmu turunkan, saya dan semua pengikut saya beriman pada Tuhanmu itu. Musa alaihissalam tersenyum sambil berkata, wahai Fir'aun, betul yang kau ucapkan ini? Artinya kalau Tuhanku Allah, dan Musa sempat bilang, dan Tuhanmu Allah itu menurunkan hujan dari langit, kau akan beriman? Kata Fir'aun, sudah kepepet, gak ada air, mati kalau gak minum. Gitu kan? Dia bilang, tentu saja kalau Tuhanmu turunkan hujan dari langit, hilang masalah ini satu negeri semuanya, maka saya akan beriman. Ini jadi saksi semua nih, penasihat-penasihat saya. Di depan Fir'aun, Musa alaihissalam angkat tangan ke langit. Ya Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi, zat yang telah menahan air turun untuk wilayah Mesir, turunkanlah hujan sebagai tanda kebesaran-Mu. Belum Musa alaihissalam tutup doanya, mendung, turun hujan. Sebulan tidak berhenti. Sampai sungai Nil penuh, semuanya subur, kembali. Sebulan hanya dengan doa kecil, ya Allah turun hujan-hujan. Fir'aun sudah keluarin dana, kekuatan, tenaga, gak bisa-bisa ada air. Gitu kan. Maka yang terjadi apa? Apakah Fir'aun beriman, teman-teman sekalian? Subhanallah. Fir'aun ucapkan kalimat, hati-hati dengan kalimat seperti ini. Kalimat kufur. Ini banyak orang ucapin tapi tidak sadar. Nih. Dia bilang, oh sudah saatnya sekarang hujan turun. Hanya itu. Kalimat kufur ini berbahaya. Dia sembuh, oh obatnya yang bagus. Subhanallah. Allah SWT yang sembuhkan dia. Dan obat jadi penyebab, dia bilang obatnya, oh dokternya yang bagus. Bukan alhamdulillah Allah sembuh, itu enggak. Dijadikan begini kalimat kufur berbahaya ini. Fir'aun bilang begitu, enggak jadi beriman, dia pungkiri semua janjinya hanya karena itu. Padahal kalau dia beriman pada saat itu, tetap dia menjadi raja. Bahkan dia panen pahala semua wilayah yang dia kuasai. Karena Islam kan, atau agama Allah SWT kan, agama Islam ini, agama semua nabi kan. Jadi bukan cuma agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, semua agama yang dibawa asalnya dari Allah SWT adalah Islam. Tapi harus dilengkapkan dengan semua nabi. Kita dikatakan muslim karena kita mengimani semua nabi, termasuk Musa dan Isa. Kalau kita pungkiri, kita kafir. Ringkas cerita adalah, Fir'aun tidak mau beriman lagi. Waktu itu tersebar berita di seluruh wilayah kekuasaan Fir'aun. Ternyata Fir'aun yang selama ini kita sembah sebagai Tuhan, tidak bisa buat apa-apa. Dan pada saat dia kehabisan air, dia cuma minta tolong dan bisa turun hujan, itu karena Tuhannya Musa. Maka banyak orang yang beriman. Banyak sekali orang yang beriman pada saat itu. Bahkan yang tinggal tidak beriman sebagian kecil, cuma Musa sama Fir'aun sama prajurit-prajurit setianya lah. Maka Fir'aun pada saat itu tidak juga sadar, subhanallah. Dia bilang sama prajuritnya, saatnya sekarang kita bunuh Musa. Musa ini sumber masalahnya. Bentuk pasukan. Jadi disebutkan oleh para ahli sejarah, Fir'aun itu punya prajurit khusus. Kalau kita mungkin Kopassus ya. Nggak dipakai kecuali memang misi-misi tertentu. Memang orang-orang yang terampil. Itu dipakai oleh dia. Kejar Musa. Musa sebagai manusia biasa, lari. Manusia. Antum kalau tiba-tiba dikejar oleh musuh, Mama kata ya, tiba-tiba ada orang mau niat jahat dan antum lari, itu fitrah. Dalam arti kata di sini, memang kita butuh untuk menyelamatkan diri. Bukan dalam peperangan ya. Peperangan kalau lagi berkecamuk kita gak boleh lari. Karena itu berbahaya, bisa jadi dosa besar. Tawalli yawmaz zahf namanya, gak boleh. Tapi kalau tiba-tiba ada orang jahat datang ke rumah kita, dengan jumlah yang banyak kita ingin selamatkan keluarga kita, kita lari. Tinggalin rumah. Itu bukan dosa. Kalau kita bela diri mati ya mati syahid, memang betul. Fitrah manusia itu. Musa AS lari dengan kaumnya, dikejar oleh Fir'aun sampai tiba di Laut Merah. Dalam Al-Quran Allah ceritakan Fir'aun dengan sombongnya waktu lihat Musa dengan segelintir orang-orang yang beriman yang ikut sama dia. Innahum lasyirzimatun qalilun. Oh itu jumlahnya mereka, gitu artinya. Kecil sekali. Tidak ada perlengkapan perangnya. Yang lari anak-anak, orang tua sama perempuan banyak. Ini berarti gampang kita matiin. Pengikutnya Musa lihat pasukan Fir'aun sudah dekat, sudah kelihatan. Di sini kata ahli sejarah, lebih detailnya adalah bisa terjangkau dengan anak panah. Itu kurang lebih 100 meter saja. 100 meter, jadi antara kita di sini mungkin dengan rumah yang terdekat dengan masjid. Pasukan Fir'aun sudah di sana, ini Nabi Musa sama pengikut di sini, di belakang kita ini sudah Laut Merah, gak bisa lari. Jebur, yang bisa berenang selamat, yang tidak bisa mati. Gitu kan? Dan di situ sebagainya disebutkan juga dalam beberapa asar, orang-orang Bani Israel ada yang membawa kambingnya, ada yang bawa macam-macam, orang lari gimana sih gitu. Maka pada saat itu mereka mengatakan inna lamudrakun, wahai Musa kita akan didapat nih, kita akan mati sekarang. Apa kata Musa alaihissalam? Pegangi prinsip ini. Orang yang beriman kepada Allah diberikan pelajaran dari para nabi-nabi. Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Enggak mungkin, pasti Tuhan saya akan tolong. Pada saat itu datang perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini kejadian ketiga yang karena Fir'aun juga tidak mau beriman, Allah musnahkan udah. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, cambukkan hai Musa tongkatmu di Laut Merah. Itu saja. Cambuk, kata Allah Subhanahu wa taala, fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Tiba-tiba Laut Merah itu terberdiri airnya dan seperti dinding-dinding yang besar. Dalam ayat lain dikatakan terbagi menjadi 12 bagian karena berikut bersama Nabi Musa 12 Bani Israel, 12 suku, dan itu mereka setiap suku lewat di satu gang, gitu kan? Kalau kita itu gang. Air ini berdiri, air laut berdiri seperti tembok, coba antum bayangin. Orang bodoh kalau tidak beriman, ayatnya Allah luar biasa. Laut airnya berdiri enggak mungkin. Ikan aja bisa jalan di atas air, kita sudah kagum. Airnya berdiri seperti tembok. Lalu bagaimana tuh orang tidak beriman? Luar biasa. Dilihat oleh Fir'aun begitu. Musa hantamkan tongkatnya, naik semua air-air itu. Berimankah dia? Takutkah dia lihat itu? Enggak. Musa Sam sudah lari nih. Cepat kejar, kata Fir'aun, sebelum mereka selamat. Masuk ke tengah-tengah lautan, subhanallah. Ini sudah membangkang, dia sendiri yang bawa dirinya. Maka Musa diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengikutnya, lalu ditenggelamkan Fir'aun. Lalu pada saat tenggelam, baru dia lihat tuh, waktu dia lihat malaikat maut, dia sudah lihat kenyataan, tenggelam, ya. Ini sudah jelas di lautan airnya jatuh dari atas. Jadi bukan air laut yang lagi tenang ya, kita masih bisa berenang. Ini enggak, berdiri seperti tembok, ini manusia kecil, lalu airnya jatuh dari atas menghantam mereka. Pastilah mati gitu kan, enggak mungkin tidak ya. Maka pada saat itu baru Fir'aun bilang, saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dia enggak bisa bilang saya beriman pada Allah. Kata para ulama, Allah tahan lisannya, enggak bisa dia bilang itu. Maka dia cuma mengatakan, amantu billadzi amana bihi banu Israel. Saya beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Sudah enggak bisa. Allah SWT mengatakan, al-ana waqad kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau mengucapkan yang sebelumnya kau termasuk mufsidin, perusak di muka bumi. Diperingatkan, tidak mau. Maka Allah SWT kekalkan jasadnya, dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tanda-tanda kebesaran buat kita. Allah sebutkan tadi, saya bilang dari Al-Baqarah 258 itu, a'udzubillahi, ini yang 258 tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud ya. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Tidakkah kalian merenungi dan melihat bagaimana kejadian orang yang telah berdialog dengan Ibrahim di Tuhannya? Tadi saya sudah jelaskan bagaimana dialognya. Yang orang itu telah Allah berikan kepada dia kerajaan. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Pada saat Ibrahim berkata kepada dia, Tuhanku dan Tuhanmu Allah yang menghidupkan dan mematikan. Qala, dia malah membantah mengatakan, ana uhyi wa umiit. Saya juga menghidupkan dan mematikan. Lalu tadi yang saya bilang, dua pengawal dia disuruh tangkap orang ini. Lalu karena tetap aja dia bangkang, kata Allah SWT suruh Ibrahim, qala Ibrahim, Ibrahim berkata, fa inna Allah ya'ti bisyams minal masyriki fa'ti biha minal maghribi fabuhita alladhi kafar. Kalau begitu, kata Ibrahim, Tuhanku dan Tuhanmu Allah mendatangkan matahari setiap pagi terbit dari timur dan diterbenamkan di barat. Apa kau bisa? Maka kata Allah, orang kafir itu tiba-tiba terdiam, enggak bisa buat apa-apa. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang zalim. Apa zalim itu? Melampaui batas, gitu kan. Peringatan-peringatan datang tidak mau dengar. Kalau kisah tentang Fir'aun itu disebutkan cukup banyak ya, di antaranya surah Yunus. Surah nomor 10 ayat 90 sampai 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberang Laut Merah itu, dan mereka diikuti oleh Fir'aun dan pengikutnya, pasukannya, baghyan wa adwa. Baghyan itu menganggap remeh, dan adwa penuh kemusuhan, yakin mereka akan bisa membunuh. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Pada saat Fir'aun sudah tenggelam, Bani Israel sudah selamat, baru dia ucapkan, saya beriman kepada Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang yang menyerahkan diri. Lalu Allah SWT menjawab, dan ini adalah perkataan lebih lengkap, adalah perkataan malaikat kepada Fir'aun ya. Allah perintahkan, al-ana, sekarang baru kau mau ucapkan kalimat itu beriman. Waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kamu sebelumnya telah menolak bermaksiat dan kamu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Hari ini kami selamatkan jasadmu hai Fir'aun agar menjadi tanda-tanda ayat kebesaran kami bagi orang yang datang setelah kamu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan juga ya, banyak manusia terhadap ayat-ayat kami termasuk orang-orang yang lalai. Tentu Fir'aun ini banyak sekali disebutkan kisahnya dalam Al-Quran ya. Saya kumpulkan dari Mu'jam Al-Fadl Quran, itu kurang lebih disebutkan 74 kali ya, kisahnya Fir'aun ini disebutkan 74 kali. Dan itu semua ya menceritakan tentang masalah bagaimana Fir'aun tidak mau beriman. Habis lagi kisah Fir'aun, dan sampai sekarang muminya masih bisa kita lihat, ada di museum di Mesir, di Kairo, dan muminya masih utuh, gitu kan? Semua manusia bisa melihat sebagai pelajaran. Dan dari 7,3 miliar manusia di muka bumi sekarang, populasinya, itu 6 miliar lebih orang-orang yang beriman pada Allah, di antaranya Yahudi, Nasrani, dan Muslim, gitu kan? Semuanya yakin itu muminya Fir'aun, dan memang Fir'aun itu punya kisah dalam Taurat, Injil, dan Quran, subhanallah. Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita pindah itu kalangan raja-raja. Kita pindah sekarang ke ilmuwan. Salah satu ilmuwan yang paling menonjol yang saya kasih contoh adalah Darwin. Darwin ini kita perbaiki ateis. Niat kita datang ke tempat ini, ke majelis ini, tidak punya Tuhan. Mata-mata orang yang ateis tidak mengakui ada Tuhan. Tidak mengakui ada Tuhan. Tetapi mereka menganggap Darwin ini sebagai Tuhan sebenarnya. Menganggap Darwin sebagai Tuhan. Apa yang terjadi? Darwin ini mengeluarkan teori-teori yang teori ini sebenarnya semua intinya menolak ada Tuhan. Di antaranya manusia dari kerah. Di antaranya manusia dari kerah. Apa yang dikembangkan oleh Darwin ini? Dia buat ilustrasi-ilustrasi secara akal dia. Dia bilang, hewan-hewan yang terbang di udara, burung-burung itu, asalnya dari hewan darat. Lalu dicarilah hewan darat yang mirip. Paling sering dia gambar di bukunya itu kadal-kadalan. Kadal nih, kemudian dibawa, dibuat tanda panah, nanti jadi punya sayap terbang, jadi burung ini gitu. Lalu dia bilang hewan darat ini berasal dari hewan laut. Dicarilah jenis hewan laut yang mirip, lalu dibuat gambaran ilustrasi sama dia, keluar bagaimana dia berubah menjadi tadi, ya, kadal-kadalan ini kemudian menjadi burung tadi. Ini akal-akalan dia. Dan Darwin bilang, semua ini sebenarnya intinya menolak ada Tuhan namanya Allah. Itu intinya sebenarnya. Sayangnya banyak universitas Islam di Indonesia, ya, atau orang-orang yang mengaku Muslim masih mengakui teori Darwin. Yang terjadi adalah, dia mengatakan, di dalam bukunya ada 4 komposisi alam semesta yang tidak ada asalnya. Api, udara, air, ya, tanah, ini gak ada asalnya. Jadi kalau dia mentok di satu titik, dia kembalikan kepada 4 hal ini. Misal contoh, kalau tadi dia bilang hewan udara dari hewan darat dari hewan lautan. Kalau muridnya tanya, hewan lautan dari mana? Dia bilang dari tanah, di lautan. Gak ada asalnya tuh, gak boleh dibantah. Begitu aja. Semua ini hanya karena mau menolak ada Tuhan namanya Allah, gak masuk akal dia. Pernah terjadi teman-teman sekalian, dialog antara kubu Darwin dengan kubu orang yang tidak beriman, dengan kubu orang-orang kubu orang yang beriman sama Allah tapi dari kelompok Nasrani di Amerika. Ini kisah nyata. Ribut sampai perang-perangan di dua kelompok ini, kelompok Darwin yang mengatakan manusia dari kera dan juga yang satu orang-orang Nasrani yang nolak itu ada Tuhan namanya Allah, gitu ya. Baik, ribut dan orangnya masuk di pengadilan. Waktu hakimnya duduk di atas meja, bingung dia, gimana percaya ini? Yang diperebutkan bukan materi tapi keyakinan. Tiba-tiba hakimnya bilang begini, begini aja, yang mengaku turunan kera ke sebelah kanan saya. Ini mohon maaf teman-teman sebelah kanan saya. Ini karena dulu ya hakim itu. Ternyata subhanallah yang mendukung teori Darwin gak ada mau ke sebelah kanan hakim. Mereka sendiri gak mau bilang mereka dari kera. Loh, tadi kamu bilang manusia dari kera. Kalau orang beriman dari Adam, Adam dari tanah, Allah ciptakan, selesai. Al-Baqarah lengkap menjelaskan masalah itu. Ini enggak, dia bilang seperti itu. Darwin ini disebutkan oleh beberapa ilmuwan Muslim. Pernah, salah satu kisahnya ya, pernah dipermalukan oleh Allah dengan seekor burung merak. Jadi dia lewat mau pergi ngajar murid-muridnya, lewat burung merak. Burung merak ini enggak buat apa-apa, tidak nyerang dia, tidak apa. Lewat di depannya menghadap ke Darwin, lalu ngepakin ekornya di belakang sayapnya. Keluar warna-warni, kita tahu warnanya luar biasa gitu kan, kalau burung merak itu. Pada saat terbuka sayapnya itu, Darwin seringkali kalau lihat hewan begini, pasti dia cari sebelum ditanya oleh muridnya. Ini burung merak ini dia bingung, hewan udara kah atau hewan darat? Nah, itu. Mau dikatakan dia hewan udara, dia gak terbang. Mau dikatakan dia hewan darat, dia jenis burung, gitu kan? Dia bingung. Lalu kemudian sampai dia meninggal, teman-teman sekalian, ya, dia tulis dalam bukunya Allah kekalkan kalimat, dia bilang begini, saya terus muak kalau mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Jadi seorang ilmuwan yang dianggap tokoh dunia mati tidak tahu Merak dari mana asalnya. Hanya itu. Kalau kita orang beriman sama Allah, mau Merak, mau semua jenis hewan, semua yang dilarang, dautan, di udara, yang kelihatan, dengan Allah yang ciptain. Selesai. Gitu kan? Ini enggak. Dia meninggal dalam kondisi seperti itu. Itu contoh ilmuwan. Contoh yang ketiga adalah filosof. Filosof ini kalau bahasa lainnya adalah pemikir. Ya, adalah pemikir. Maaf, saya sudah sampaikan panitia. Saya bilang saya tidak fokus ke pertanyaan, saya fokus ke materi ya. Karena kalau pertanyaan nanti antum lebih butuhkan materinya lah. Ya. Pertanyaan itu kadang-kadang subhanallah kita bahas masalah A, ada yang tanya masalah sholat nanti. Gak nyambung. Ada yang nanya masalah kerja di bank konvensional. Ini gak nyambung-nyambung semua. Jadi lebih baik ambil ilmunya aja. Ya. Baik, ada seorang filosof yang bernama Ihya Abul Maldi. Ini orang turunan Arab, gitu kan. Tapi dia ateis. Nolak ada Tuhan namanya Allah. Dan dia pada waktu dia hidup, dia buat ribuan bait syair. Ribuan bait syair, semua isinya itu menolak ada Tuhan. Kalau kalian ngaku ada Tuhan, mana perlihatkan buat saya, mana buktinya, mana begini. Semua dikasih argumen sama ulama pada saat itu untuk hilangkan ayat Al-Quran, dia tidak percaya. Ribuan bait syair, subhanallah. Sebelum dia meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala membuat dia menyebutkan 20 saja bait syair. 20 bait syair ini membantah ribuan syair dia sendiri. Dia bilang begini, pada saat dia mau meninggal di ranjang kematian, sebelum meninggal, jitu wala adri min aina jitu. Artinya, saya lahir di muka bumi ini, saya tidak tahu dari mana asal saya. Kalau asal saya dari ibu saya dari mana asalnya? Ibunya lagi dari mana? Tidak pernah ada ujungnya nih. Dia tidak yakin ada Adam dan Hawa, tidak yakin ada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Dia tidak tahu, dia bilang saya tidak tahu. Lalu dia bilang potongan. Kemudian setelah tanya jawab, seorang guru biasa. Dia bilang fawajadtu amami at-tariq. Masyaallah. Dan diharapkan bagi lalu saya temukan hadirin dan hadirat sistem sebelum saya lahir di muka bumi ini yang saya mau setelah harus lalui. Kalaupun tidak ada kegiatan lagi, kami mata melihat, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, kuping kita mendengar, tangan menjama. Ini semua ada fungsi-fungsinya. Dan tidak bisa diganti. Misal, ada enggak orang yang bisa dengar dengan matanya? Adakah orang yang bisa makan dengan kupingnya? Enggak bisa. Dia bilang, saya dapat sebuah sistem, saya mau enggak mau harus saya laluin. Hidung harus hirup oksigen. Kalau ditutup, mati. Jadi mesti ada penciptanya, gak mungkin nih. Dari mana nih sistem? Kalau saya lapar, siapa yang ciptakan lapar itu? Ya. Kemudian siapa yang menuntun manusia bisa tahu makan? Dan siapa yang ciptakan tuh makanannya? Kan itu. Tidak mungkin kita alihkan ke yang lain. Tadi saya kasih contoh di awal, kita kalau lapar tidur, tetap bangun lapar. Dan harus makan, gak bisa enggak. Ini sebuah sistem, dia bilang. Manusia, bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Tidak ada manusia tiba-tiba lahir sudah dewasa, gitu kan? Tidak mungkin. Maka ada proses sistem yang dia lalui. Dia bilang, lastu adri. Saya benar-benar tidak tahu. Saya benar-benar bingung. Atawilun hayati am qasir. Ini sekarang saya diranjang nih dalam kondisi lemah begini. Apakah hidup saya masih panjang atau sudah pendek? Saya tidak tahu. Lalu dia bilang, dalam saya ringkaskan dalam bahasa Indonesia, dia bilang begini. Kalau saya selama hidup di dunia, hidup sekarang, belum mati seperti orang-orang, kalau saya berbuat satu perbuatan, siapa yang menilai perbuatan itu baik? Dan siapa yang akan memberikan balasan? Serta kalau saya buat satu perbuatan, siapa yang menilai perbuatan itu buruk? Dan apa hukumannya? Tolok ukurnya ini siapa? Gitu loh. Dia bingung, dia bilang, lastu adri, saya gak tahu, saya bingung. Terus begitu. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya saya mati, apa setelah kematian itu? Adakah sesuatu di sana? Terakhir dia tutup bait syair ini dan mengatakan, amlihada lugzun halun amla. Apakah teka-teki ini ada jawabannya atau tidak? Lalu dia meninggal. Meninggallah seorang filosof yang dianggap sangat cerdas, gitu kan? Dalam kondisi tidak tahu dari mana asalnya, dari mana semua sistem yang ada ini, pergantian siang malam, fungsi-fungsi anggota tubuh, ya segala sifat-sifat dan karakter. Kemudian kalau dia mati, apa ada di sana? Subhanallah, orang yang beriman, dari pertama kita sebelum lahir, Adam diciptakan dari tanah oleh Allah, diceritakan kisahnya, Bagaimana malaikat hadir, bagaimana malaikat sujud, bagaimana Allah ciptakan Hawa sampai turun di bumi. Kemudian di bumi apa saja hukum-hukum yang Allah kasih, mana boleh, mana enggak boleh. Sampai proses mati diceritakan kalau mati itu seperti apa, ada malaikat maut, ada orang yang muda keluar ruhnya, ada yang susah. Nanti ada alam barzah, setelah itu ada hisab hari kiamat, ada buku amal panjang lebar tentang hari kiamat nih. Hisabnya, segalanya, timbangan amalnya, nanti ada surga dan neraka, surga itu begini, begini, begini, neraka itu begini, begini, begini. Cara masuk surga sudah dituntut, cara masuk neraka sudah dituntut. Jadi jelas dari awal sebelum kita diciptakan manusia, roda kehidupan belum ada sampai nanti ujung sudah diceritain semua. Orang yang beriman itu nyaman. Orang-orang yang tidak beriman begini bingung, meninggal dalam kondisi salah satu substansial kecil kehidupan dia membuat sudah cukup membuat dia bingung. Maka meninggallah ia Abul Maldi dalam kondisi tidak mengerti apa-apa. Meninggal dalam kondisi bingung, apa tujuan hidupnya, mana baik mana buruk, apa balasannya dan seterusnya. Ini kubu orang yang tidak beriman. Dan mohon maaf saya ambil waktu cukup lama di sini karena ingin akan menambah iman kita setelah kita lihat kubu yang kedua. Kubu orang yang beriman. Saya akan angkat kisah-kisah klasik teman-teman sekalian. Klasik sekali kisah ini. Kisah seorang tabi'in bernama Abdullah. Abdullah ini tinggal di padang pasir. Lagi makan siang. Dulu tidak ada media, tidak ada lampu, tidak ada fasilitas. Zaman dulu ini klasik sekali. Dia duduk di padang pasir, di kemahnya lagi makan siang. Baru dia masukin makanan di mulutnya. Tiba-tiba dari kejauhan ada orang teriak naik kuda dengan kecepatan tinggi. Wahai Abdullah, wahai Abdullah. Debu semua berterbangan, dia turun dari kudanya. Buru-buru orang ini, ada berita penting. Dia buka tutup kemahnya Abdullah, lalu dia mengatakan, wahai Abdullah, anakmu, beritanya ini ya, baru saja mati dibunuh orang. Jadi bayangkan di sini, tentu kalau bapak-bapak bisa kita renungin sejenak, kalau kita di posisi Abdullah, baru makan, baru masukin makanan, terus dikatakan anakmu baru mati. Ini berita pertama. Yang kedua, dibunuh orang. Jadi ada dua masalah nih sebenarnya. Bukan mati biasa. Waktu datang berita seperti ini dengan semangat orang itu sampaikan, tentu kita tahu pasti akan mendatangkan respon balik gitu kan. Ternyata Abdullah ini memberhentikan kunyaan mulutnya dengan sangat tenang, tidak panik, tidak marah, tidak bingung. Kemudian dia balik ke orang yang tersebut mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Terus dia kembali mengunyah makanannya. Nanti akan kita jelaskan, ada alasan kenapa dia kunyah makanannya. Yang bawa informasi ini coba kalau antum di posisinya orang ini. Masa orang ini dikasih tahu anaknya mati ditusuk orang masih makan, gitu kan? Dia bilang dua kali, wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang. Diulangin dua kali ini. Abdullah sama tadi, berhentiin makanannya, balik ke arah dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja. Kami milik Allah, kami kembali kepada Allah. Terus ngunyah lagi makanannya. Orang ini yang ketiga kali, dia ingin memastikan lebih jelas lagi. Dia tidak percaya tadi, dia bilang, wahai Abdullah, demi Allah, saya lihat seseorang pegang pisau, tusuk dada anakmu, keluar darah, mati. Artinya ada gak lebih jelas daripada ini? Sudah semua ini gamblang. Ternyata sama saja Abdullah. Berhentiin kunyahan makanannya, balik ke orang ini lalu mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Maka orang ini bilang, demi Allah wahai Abdullah, yang saya bayangkan tadi, kau akan bongkar makanan ini, kau akan panik, dan kau akan segera mencari siapa yang membunuh anakmu, dan kau akan balas dendam. Secara akal manusia memang begitu. Perhatikan keadaannya orang yang beriman. Ikhwah akhwat sekalian, orang beriman luar biasa hidupnya. Ambil pelajaran dari Abdullah ini. Abdullah langsung mengatakan, wahai saudaraku, dalam kondisi anaknya mati ditusuk orang, masih bisa menasihati dan sangat tenang. Dia bilang, wahai saudaraku, kami adalah sekelompok orang yang beriman tentang ada Tuhan namanya Allah. Dan Tuhan kami Allah mengajarkan kepada kami, kalau cobaan sedang datang, kami pertama kali mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia telah berfirman, wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau ditimpa musibah, mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Janji Allah apa? Ulaika, mereka lah itu, alaihim salawatu min rabbihim warahmah, mereka akan dapat kasih sayang, jalan keluar dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk, betul sasarannya, punya ilmu gitu. Saya sudah ucapkan itu, lalu kemudian dia berikan kepada kita semua ilmu yang luar biasa. Ini orang beriman. Dia bilang, sementara anak saya mati yang kamu sedang beritakan itu, karena ajalnya sudah datang. Kalau ajalnya belum datang, biar dia ditusuk dengan 1000 orang, dia tidak akan mati. Pahami poin ini penting ya. Jadi ikhwah-ikhwah sekalian, biar kita lagi jalan, banjir, badai, di atas kapal, kapalnya tenggelam. Kalau ajal antum belum datang, tidak akan mati, pasti selamat. Biar kita lagi tidur di atas ranjang, ya, yang enak pakai AC, kalau ajal datang, mati. Jalan ditabrak lalat, mati. Karena ajalnya sudah datang. Bayangkan pemahaman orang beriman luar biasa, tidak membuat dia panik. Dan perlu kita ketahui juga poin penting dalam masalah kematian ya. Ada dua hal yang saya ingin beratkan. Prosesi kematian dalam Islam itu bukan menjadi tolok ukur prosesinya. Misal ada orang ditabrak kereta api, kepalanya hancur. Ada orang naik pesawat terbakar, hangus semua badannya, gak ditemukan sedikit pun potongan badannya. Ada orang naik kapal laut tenggelam, dimakan ikan, badannya habis semua. Dengan ada orang mati di atas ranjang di bawah AC, mana mati yang enak? Hah? Coba jawab dulu. Kok jawabannya ketawa? Gak ada. Jadi perlu antum tahu, dalam Islam mati itu cuma satu. Mereka semua tadi itu yang dihantam kereta api, yang mati terbakar, yang mati di lautan, hanya rasakan satu, sakaratil maut. Apa itu? Prosesi ruh ditarik oleh malaikat. Dan Islam sudah mengajarkan kepada kita melalui sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, kalau orang mukmin, ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Dan kalau dia orang fasik, muslim, banyak dosanya, atau kafir, akan sulit keluar ruhnya, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Hanya itu, orang yang ditabrak kereta api kepalanya tidak lagi mengatakan, aduh kepala saya sakit. Orang yang dipanas kena terbakar pesawat itu tidak lagi mengatakan badan saya panas. Yang dicabit-cabit ikan tidak lagi mengatakan badan saya sakit. Karena sudah selesai, cuma proses malaikat cabut ruhnya. Ini penting, dan ini motivasi yang sangat luar biasa bagi orang yang mau mati syahid di medan perang. Tidak usah takut dengan musuh. Mau dibom, mau ditusuk, mau dicincang, gak masalah itu semua. Karena yang kita lihat cuma malaikat, mau cabut ruh, mau mereka injak-injak, mau mereka bakar badan, ini gak ada hubungannya. Itu penting itu dalam masalah ilmu akidah, fahamin masalah ini. Ini poin pertama. Poin yang kedua, jadi itu tidak ada pengaruhnya ya. Dan kalau kita mau tahu, sebelum poin kedua, kalau kita mau tahu orang ini husnul khatim atau suul khatim dari mana kira-kira? Dari jasadnya kan? Tadi saya sudah ajarkan di awal, bukan dari jasad. Tapi ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan, kalau seseorang hamba terbiasa dengan satu perbuatan, baik atau buruk, Allah akan tutup hidupnya dengan perbuatan itu. Kata ulama hadis, yang dimaksud dengan hadis ini adalah, kalau kita mau tahu orang ini mati baik atau tidak, lihat beberapa hari sebelum dia meninggal. Apa yang dia rutin kerjakan? Kalau dia biasa sholat malam, dia akan sholat malam tuh. Kalau dia biasa sedekah, dia akan biasa sedekah. Dia bakti orang tua, dia lebih bakti orang tuanya. Tapi kalau dia terbiasa mabuk, zina, dia akan lakukan tuh di akhir hidupnya. Allah akan mudahkan dia itu sehingga tertutup dengan itu. Jadi bukan dengan kondisi fisik. Ini poin penting ya. Ini poin pertama. Poin yang kedua, teman-teman sekalian, mati itu akan datang kalau ajal sudah tiba. Apa itu ajal? Kalau bahasa saya pribadi adalah tanggal expire. Jadi bukan cuma makanan kaleng yang punya expire. Antum sama ana juga punya tanggal expire. Bahkan semua di muka bumi ini punya tanggal expire. Begini, ada sebuah riwayat menjelaskan, pernah ada sahabat, pembantunya pecahin piring. Marah nih si tuan rumah, kena pecah piringnya. Lalu kemudian terdengar oleh Nabi SAW dipanggil si tuan rumah. Kata Nabi SAW, jangan kau marah dengan pembantumu, karena piring yang dipecahkan olehnya punya ajal sebagaimana kau punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Kita lagi naik motor, ban motornya pecah. Apa itu artinya? Ajal bannya sudah datang. Loh iya, kita baru beli makanan, bawa pulang di rumah, pas mau makan besok pagi berjamur, udah ajal makanannya. Baru beli baju, setrika hangus, udah ajalnya. Kita biar ngamuk-ngamuk kembali gak? Sudah gak bakal kembali itu. Itu ajal namanya. Fahami poin ini penting sekali nih. Semua punya ajal. Semua punya batas waktu. Tidak ada yang tidak ada. Maka dia bilang apa? Anak saya mati karena ajalnya sudah datang. Artinya biar pada saat itu tidak ditusuk, tetap dia harus mati. Gak mungkin gitu. Jadi ini hanya proses saja. Kemudian teman-teman sekalian, dia jelaskan kenapa dia makan tadi. Kondisi anaknya beritanya begitu, kenapa dia makan? Dia bilang, dan Tuhan kami Allah memerintahkan kami untuk menghabiskan makanan dan tidak boleh dibuang seperti kau bilang tadi. Itu mubazir. Dan Allah berfirman, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana rabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudaranya syaitan. Dan syaitan itu kufur kepada Tuhannya. Maka saya, diperhatikan orang beriman, dia bilang, maka saya akan makan makanan ini, memberikan haknya, kemudian saya pergi mengurus jenazah anak saya. Selesai. Enak gak jadi orang beriman? Mudah sekali hidupnya. Karena dia tahu betul. Gitu kan? Ini pelajaran ya. Waktunya sampai jam berapa ya? Jam 11. Gak bisa lebih, gak bisa nego sama panitia. Sampai setengah 12. Baik. Berarti alhamdulillah bertambah setengah jam ya. Karena banyak contoh yang saya mau sampaikan. Gitu kan? Contoh yang lain misalnya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang hadir lebih banyak sudah menikah atau masih bujang nih? Hah? Kalau yang bujang saya ceritain tentang pernikahan. Enggak apa-apa deh, orang yang sudah nikah juga biasanya semangat tuh kalau dengar pernikahan. Ada kisah terjadi, kisah nyata di zaman tabi'in. Ada seorang syekh ulama tabi'in tinggal di sebuah masjid namanya Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah ini masjid yang sampai sekarang masih ada di Damaskus. Waktu itu ada seorang ulama dulu di situ, ada satu anak muda yang miskin sekali. Dia datang ke rumah masjid itu, lalu dia bilang sama syekhnya, wahai imam, imam itu kalau kita kiai ya, wahai imam, saya ini orang yang datang dari luar kota Damaskus dan ingin sekali belajar agama, tapi saya miskin, gak punya apa-apa. Boleh gak saya sambil belajar sama anda, sambil saya mumpang hidup di masjid ini? Kata syekhnya, boleh saja, silahkan, gak apa-apa. Tapi kau harus mengerti keadaan saya, apa yang saya makan, kau makan, apa yang saya minum, kau minum. Dia bilang, baiklah. Lalu anak muda ini bercerita, 3 bulan setelah itu. Dia bilang, selama 3 bulan kehidupan kami berjalan. Pas sudah 3 bulan, anak muda ini cerita. Dia bilang, guru saya ini sangat zuhud. Gak mau minta-minta sama orang, gitu kan. Dan kalau ada makanan, dia makan. Kalau tidak ada, dia puasa. Dan hari ini sudah 3 hari kami puasa. Sahur cuma segelas air sama sebutir kurma. Buka puasa juga segelas air dengan sebutir kurma. Sudah 3 hari. Syekh saya masih kuat. Saya udah gak kuat lagi, dia bilang. Saya sangat lapar. Saking laparnya saya tundukkan pundak saya, menekan perut saya supaya laparnya berkurang. Dan waktu itu guru saya sedang memberikan pengajian. Lagi ada pengajian dikasih. Saya tidak bisa konsentrasi apa yang sedang disampaikan. Karena laparnya, dan tiba-tiba pada saat itu bisikan syaitan datang kepada saya berkata, wahai anak muda, sekarang sudah halal buat kau mencuri makanan. Karena kalau kau tidak curi makanan, kau tidak makan, kau bisa mati, sudah 3 hari gak makan. Minta sama gurumu, gurumu gak punya makanan. Minta-minta sama orang, belum tentu dikasih. Ringkas cerita, dia bilang, dalam kondisi berkecamuk pikiran seperti itu, saya terfikir untuk mencuri makanan di rumah sebelah masjid. Zaman dulu kebetulan, ikhwah-ikhwah sekalian, rumah orang dengan masjid temboknya dempet. Dan tembok pada zaman itu, batang kurma, ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin di tanah. Gitu kan? Baru didentetin satu sama yang lain. Maka dia naiklah, dinding masjid dia naik dari belakang, ingin mencuri makanan di rumah sebelah masjid. Ternyata di sebelah masjid, rumah pertama ini, ada 3 orang wanita yang sedang menenun kulit domba, gitu kan, dan tidak menutup auratnya. Maka dia alihkan pandangannya, dia tahu itu haram, gak boleh lihat yang bukan mahramnya, dan itu bukan tujuan dia. Dia pindah ke rumah yang kedua, dari atap ke atap. Pas rumah yang kedua sebelah masjid, dia lihat tidak ada orang dari atas. Ya, dari pandangan dia dari pelapa-pelapa kurma, belum ada atap kayak kita ya, masih pelapa kurma. Dia lihat tidak ada orang, kemudian dia cium ada bau masakan. Dia turun masuk ke dalam rumah, dia pastikan tidak ada orang, dia masuk ke dapur, ditemukan ada panci yang lagi dipakai masak dengan kayu bakar, dan dia buka, ternyata ada 2 buah terong yang sudah matang. Kalau saya biasa kasih kisah ini dalam ceramah-ceramah saya, kisah sebuah terong. Dan ini selalu ikhwah kalau ketemu, ingat kisah terongnya Ustaz Khalid gitu. Terongnya yang diingat. Ternyata kayak terong ini matang, gitu kan. Kemudian dia kena lapar, diambil satu, dimakan sama dia. Sementara dia punya terong itu, sebelum dia telan, muncul rasa takutnya kepada Allah SWT. Dia bilang, subhanallah, syaitan telah membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Masuk rumah orang tanpa izin, mencuri, mengambil terong itu tadi, dan saya sedang mengunyah makanan yang haram. Sedang di mulut saya ada makanan haram nih, gitu kan. 3 dosa sekaligus. Maka dia bilang, tidak mungkin Allah membuat saya mati kelaparan ya, karena saya meninggalkan yang haram. Karena Nabi SAW sudah bersabda, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Maka dia bilang, "Saya buang gumpalan terong dari mulut saya ke lantai dapur tersebut dan saya kembali ke masjid." Padahal dia lapar sekali, gitu kan. Kata sebagian ahli ulama yang menyebutkan, ahli ilmu yang menanggapi kisah ini mengatakan, kalau dia telan mungkin pada saat itu sudah halal buat dia. Karena dia lapar sekali. Dia bisa mati kalau dia tidak makan. Tapi dia tidak lakukan, dia pulang ke masjid. Dalam kondisi dia bilang, "Saya balik ke masjid, guru saya masih menyampaikan pengajian, saya sangat lapar, menekan-nekan perut saya sampai bubar pengajian." Begitu bubar pengajian, ada satu wanita bercadar masuk ke dalam masjid. Wanita ini kemudian berbicara sama guru saya tidak dengar apa yang mereka bicarakan. Lalu kemudian guru saya mengangkat kepalanya. Jadi tadi waktu bicara gurunya itu tundukin pandangan. Waktu dia angkat lalu dia panggil saya, "Sini muridku." Mendekatlah anak muda ini lalu ditanya, "Apa kau sudah menikah?" Kata muridnya yang tadi anak muda ini, dia bilang, "Belum." Ditanya oleh gurunya, "Apa kau ingin menikah?" Dia diam. Dua kali dia diam. Tiga kali dia diam. Yang keempat kali ditanya, "Apa kau menikah? Jawab, kau mau menikah?" Kata muridnya, "Wahai Syekh, wahai Imam, Anda tahu hidup saya setelah Allah Subhanahu wa taala bergantung pada Anda. Sekarang sudah 3 hari kita enggak punya makanan dan minuman sampai kita buka puasa sahur dengan sebutir kurma segelas air, buka puasa juga begitu. Dan saya sangat lapar sekarang ini. Saya tidak tahu nanti bagaimana bisa membiayai istri saya kalau saya menikah." Kata syekhnya, "Ini perempuan di sebelah saya yang bercadar baru meninggal suaminya dan selesai masa iddahnya 4 bulan 10 hari dan ditinggalkan harta yang cukup buat dia. Dia takut fitnah. Dia masih muda maka dia takut fitnah. Dia minta agar saya carikan jodoh. Saya anggap kamu yang cocok. Apa kau mau menikah?" Dia bilang iya. Perempuan tanya, "Kau mau menikah?" Dia bilang iya. Dikeluarkan kendi oleh syekhnya, dijadikan mahar. Ini mahar, panggil walinya perempuan tersebut, panggil dua saksi, dinikahkan. Ringkas cerita, selesai pernikahan. Kata syekhnya, "Karena selama ini numpang di masjid, pulanglah ke rumah istrimu. Udah sekarang boleh tinggal sama-sama gitu kan. Selama ini kan numpang di masjid. Udah pergi." Dia pulanglah sama istrinya. Ini pernikahan kilat ya, cepat, seketika langsung selesai. Maka pulanglah dia. Begitu lewat rumah pertama yang dia manjati tadi di masjid, dilewatin sama istrinya. Rumah kedua yang dia masuk mencuri, istrinya berhenti. Buka pintu, lalu dia mengatakan, "Masuklah suamiku, ini rumah kita." Dia masuk. Ini kisah nyata ya. Akhirnya dia masuk ke rumah tersebut, dia duduk di ruang tamu, dia lihat, perhatikan atapnya. Kayaknya benar di rumah ini tadi yang saya masuk mencuri. Istrinya bilang begini, ini kisah nyata ya. Istrinya bilang begini, "Tadi saya dengar katanya Anda ini sudah 3 hari enggak makan, lapar." Dia bilang, "Iya." "Mau makan?" "Iya." Istrinya masuk ke dapur, apa yang didapat? Pancian terbuka, terong yang sudah digigit. Maka spontan si perempuan bilang apa? "Siapa yang makan terong saya?" gitu. Spontan dia ngomong gitu. Wajar dia kaget kan? Maka kata suaminya, "Kesini istriku. Demi Allah ceritanya begini." Diceritain. Kronologisnya waktu saya lapar, saya naik, saya turun, saya ambil, saya gigit. Dan demi Allah, gumpalan makan yang saya sempat gigit teromu masih ada di lantai dapur. Belum kering, kita sudah menikah. Gitu. Maka apa kata perempuan ini, kata para ulama, kalau setiap mukminah begini imannya, luar biasa. Kata mereka, ucapan wanita ini menandakan keimanan dan perlu diukir dengan ukiran emas. Dia bilang apa? "Demi Allah wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram tadi terong. Allah jadikan terong itu makanannya, pancinya, rumahnya, dan pemilik rumahnya jadi milikmu sekarang." Allah bukan cuma hilangkan laparnya ya, Allah kasih dia terongnya, pancinya, rumahnya, pemilik rumahnya jadi milik dia sekarang. Allah bukan cuma hilangkan lapar, berikan naungan rumah. Butuh kesabaran sedikit. Hanya itu. Allah SWT cuma mau mencoba kita, menguji. Setelah itu datang hasilnya luar biasa. Gak pernah orang minta satu, Allah kasih satu. Gak mungkin, pasti dikasih banyak. Gitu kan? Tapi untuk menikah gak usah tunggu terong dulu ya. Baik. Tentu ada beberapa kisah. Dan insya Allah mungkin ada kisah-kisah lain kita akan lanjut sebutkan pada pertemuan kita besok ya. Di acara yang lain. Tentang masalah judulnya itu saudaraku inilah kalimat rahasia kebahagiaanmu. Itu saya akan jelaskan masalah keyakinan. Nanti akan ada beberapa kisah kita lanjutkan. Baik, saya lihat waktunya, maka saya akan masuk dulu. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Ini kubu orang yang beriman ya. Tentu kalau kita bedakan, saya yakin kita akan milih orang yang beriman, gitu kan. Baik, saya mau menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pertanyaan yang muncul, Ustaz. Di mana Allah itu? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana cara saya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya akan coba jawab dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu dan Allah sebutkan dalilnya misal surah Az-Zukhruf ayat 40 surah nomor 43 ayatnya ayat 82 sampai 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah pemilik seluruh langit dan penciptanya juga bumi serta pemilik singgasana terhadap apa yang mereka ya berikan gambaran. Maksudnya di sini orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, orang-orang Quraisy mengatakan malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Semua itu Allah mengatakan maha suci Allah terhadap apa yang mereka mengatakan. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Biarkanlah mereka, hai Muhammad, setelah kau sampaikan kepada mereka dakwah, tapi mereka tidak mau dengar. Biarkan saja mereka lalui hidup-hidup mereka, hari-hari mereka di dunia. Dan akan datang kepada mereka apa yang telah dijanjikan, surga atau neraka. Wa huwa alladhi fis samai ilah, wa fil ardi ilah. Ketahuilah, dialah Allah, dia satu-satunya Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Tadi sudah saya sebutkan lima sifat hal Tuhan itu. Wa huwa al-hakimul alim. Dan dialah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa tabarakalladzi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'a wa ilayhi turja'un. Segala puji dan maha suci Allah yang telah memiliki seluruh kerajaan langit dan juga kerajaan bumi serta apa yang diantara keduanya, dan dia memiliki kunci atau ilmu tentang terjadinya hari kiamat, dan hanya kepadanya juga kalian akan dikembalikan. Al-Baqarah, dalil yang lain, surah nomor 2 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi, tidak terkecuali. Ma fil ardi jami'a, kemudian bersemayam di atas singgasana dan menyusun langit tersebut 7 lapis langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Ini saksi bahasan kita. Ada 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in 'alim, dan dia mengetahui segala sesuatunya. Ayat yang lain, ayat mulia ya. Saya bacakan agak cepat sedikit kena ada beberapa hal yang saya ingin titik beratkan. Di dalam surah Al-An'am. Al-An'am ini surah nomor 6, ayatnya itu dari 95 sampai 103. Saya terjemahkan, dan saya bacakan dan saya terjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Ketahuilah Allah itu yang telah menciptakan biji-bijian. Nah, biji-bijian yang ditanam sehingga menjadi pohon-pohon gitu kan. Dan nawa, nawa ini adalah hab itu biji yang dimasukkan ke dalam tanah. Nawa ini di dalam biji itu sendiri ada lagi ya, butiran-butiran kecil yang darinya nanti tumbuh pohon. Jadi beda ya. Habba itu bijinya. Kita lihat kalau ada biji, misalnya biji pepaya, ada biji utuh ya. Di dalam biji itu ada lagi sesuatu yang namanya nawa. Nawa itu serbuk yang halus. Nanti dari situ keluar pohonnya. Makanya biasa kalau biji itu kita tanam di tanah, kemudian cuma digali. Misalnya biji apa ya? Biji yang agak besar, biji mangga misalnya. Nanti biji mangga itu kalau kita tanam di tanah, kemudian dia mulai tumbuh, dari dalamnya itu keluar batang pohon nanti. Bukan dari batang, bukan dari bijinya ya, tapi dari dalamnya itu namanya nawa. Jadi Allah mengatakan innallaha faliqul habbi wan nawa. Detail sekali. Allah menciptakan biji itu dan nawa yang di dalamnya yang akan keluar dari situ bibit-bibit pohon. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dialah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Telur syair menjadi anak ayam, sperma jadi manusia, gitu kan? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dia juga telah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, ini contoh-contohnya cukup banyak, di antaranya ada orang yang atau ada hewan yang kadang-kadang kalau melahirkan induknya mati tapi keluar darinya bayi yang hidup, gitu kan? Allah SWT mampu melakukan itu. Zalikumullah fa anna tufakun. Itulah Allah Tuhan kalian, kenapa kalian masih ragu? Falikul isbah, dialah yang telah menciptakan pagi pada saat terbit atau menyingsing. Wa ja'ala al-laila sakana, dan telah menjadikan malam itu penuh dengan ketenangan. Kita lihat kalau malam itu tenang, redup, gitu kan? Wasyamsa wal qamara husbana, dan menjadikan matahari dan bulan sebagai petunjuk. Zalika taqdirul azizil alim, itulah ya keputusan Tuhan yang maha agung lagi maha bijaksana. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, dan dialah yang telah menciptakan untuk kalian bintang-bintang untuk kalian mendapatkan petunjuk di malam gelap baik di darat maupun di lautan. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Kami telah merincikan ayat-ayat kami bagi orang yang mau mengetahuinya. Wa huwa alladhi ansha'akum. Ya, Allah terus ingatkan kepada kita. Dan Dia yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, Adam saja. Famustaqirru wa mustawda'. Lalu kemudian Allah membuat kalian bisa punya tempat-tempat tinggal, tahu bagaimana menjalani kehidupan, meletakkan makanan-makanan kalian. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Kami telah rincikan ayat-ayat kami kepada kaum yang mau berfikir. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min 'anabin wa zaytun wa rumana mushtabiha wa ghayra mutashabih. Unzur ila thamarihi idza athmara wa yan'i inna fi dhalikum laayatin liqaumin yu'minun. Yang artinya Dialah yang telah menurunkan hujan dari langit. Tadi sudah kita kasih contoh bagaimana Fir'aun. Dan mengeluarkan dari air hujan itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Ada yang berwarna hijau dan kebanyakan mengikut. Dan juga ada yang terdiri dari biji-bijian. Hasilnya ada buah-buahan, ada biji-bijian, ada daun-daunan. Dan juga dari pohon kurma keluarlah mayangnya yang akhirnya keluar darinya buah-buahan, serta banyak sekali lebat kebun-kebun, ya, hutan-hutan yang terdiri dari buah-buah, yang ada pohon buah-buahan anggur, buah zaitun, buah delima yang mirip warna, mirip bentuknya, sama namanya tapi beda rasanya. Seperti delima, ada yang pahit, ada yang kecut, ada yang manis dan seterusnya, ada yang kecil, ada yang besar. Lihatlah, kata Allah, pada saat buah-buah itu berbuah, mulai berbuah dan membesar. Sesungguhnya pada ayat, pada hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran kami bagi kaum yang mau beriman. Wa ja'alu lillahi syuraka'a minal jinni wa khalaqahum. Mereka menjadikan sekutu-sekutu dari jin dan apa yang telah Allah ciptakan. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Dan mereka menisbatkan anak laki-laki dan anak perempuan untuk Allah tanpa punya ilmu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka serukan itu. Badi'us samawati wal ard. Dialah yang mengurus dan mengawasi seluruh langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Bagaimana dia punya anak sementara dia tidak punya pasangan? Wa khalaqa kulla syai', dan Dia menciptakan segala sesuatunya. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Tuhan kalian Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'i fa'buduh. Dialah pencipta segala sesuatunya, maka hanya sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Dia sebaik-baik tempat untuk bersandar. La tudrikuhul absar. Tidak ada penjangkauan mata yang bisa melihatnya. Wa huwa yudrikul absar. Dan Dia bisa menjangkau penglihatan. Wa huwa latiful khabir. Dan Dialah Zat yang maha lembut lagi maha mengetahui. Tentu ada banyak dalil-dalil di sini, saya tidak akan sebutkan semuanya. Ringkasnya saya akan masuk ke masalah poin-poin inti bahasan kita. Yang pertama adalah, sebelum menjelaskan Allah itu ada di mana, Allah memang, Allah itu ada di atas langit. Di antara dalil adalah mengatakan tsummastawa 'alal arsy. Allah bersemayam di atas singgasananya. Juga Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim bahwasanya kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun dari langit atau ke langit bumi, dan turun berarti dari atas ke bawah, gitu kan. Jadi ini menjelaskan Allah SWT ada di atas langit sana. Kemudian juga seorang budak wanita pada saat lewat bersama tuannya di hadapan Nabi SAW, kata Nabi SAW, tunggu sebentar. Lalu Nabi SAW bertanya si budak tadi wanita itu, di mana Allah? Maka budak wanita tersebut menunjuk ke langit sambil mengatakan di atas langit. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata dia, engkau adalah Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, bebaskan dia dari keterbudakannya karena dia orang mukminah, dia orang yang beriman. Berarti Allah ada di atas langit. Tinggal pertanyaan yang kedua adalah, lalu kenapa Allah tidak kelihatan? Jawabannya teman-teman sekalian ada pada saat kita sholat. Kalau kita sholat, kita mengatakan Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Akbar ini dalam bahasa Arab namanya siga mubalaghah, sesuatu yang melampaui batas. Misal gini, orang Arab itu dalam bahasa retorika mereka, kalau melihat benda besar, dia katakan kabir. Kalau ada benda yang besar sekali di mata dia pribadi, paling besar di mata dia, tidak lebih besar, dia mengatakan akbar. Jadi memang itu retorika bahasanya begitu. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, berarti kita sedang mengatakan Allah itu maha besar. Dan ini alasan kenapa Allah tidak kelihatan. Untuk lebih jelas, kita simak sama-sama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihasankan oleh para ulama hadis. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini, di bumi yang kita tinggali, dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian, langit yang kita lihat sekarang ini, adalah seperti sebuah cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi tidak bisa kelihatan. Teman-teman kita hidup di Saudi, di Amerika, di Indonesia, langitnya sama aja kan? Ada yang pernah lihat gak ujungnya langit? Kalau ada yang pernah lihat, bilang ya. Nah, gak mungkin ditemukan. Karena kita hanya seperti cincin dibuang di padang pasir, dan langit ini seperti padang pasir yang luas tadi. Dan subhanallah, ilmu pengetahuan manusia membuktikan itu. Apa buktinya? Para ilmuwan mengatakan seluruh bintang-bintang di alam semesta ini yang sangat banyak jumlahnya, miliaran. Dan bintang yang satu lebih besar daripada bintang yang lain, termasuk antara bumi saja dengan matahari. Matahari yang sering menerangi kita setiap pagi seperti ini, itu besarnya jutaan kali besar daripada bumi dan jutaan ya tahun jaraknya dari bumi. Jadi bukan main-main, ini jauh sekali. Dan matahari itu cuma salah satu dari planet kecil di alam semesta ini. Semuanya ini luar biasa. Dan para ilmuwan mengatakan semua bintang-bintang itu berada di bawah langit. Mustahil. Ilmuwan muslim dan ilmuwan kafir mengatakan apa? Mustahil ada manusia yang bisa pegang langit dengan tangannya. Gak mungkin. Karena jaraknya terlalu jauh. Gitu kan? Saya pernah baca subhanallah buku anak saya kelas 2 SD. Kebetulan judulnya Alam Semesta, dan ada satu paragraf mengkritik saya di situ, dan saya selalu jadikan sebagai bahan ceramah. Dibilang situ secara ilmiah terbukti, ilmu manusia, jarak antara bumi dengan Pluto satu matahari sama kita ya, sementara di alam semesta ini ada miliaran matahari dengan planet-planetnya, gitu kan? Jaraknya sekian juta tahun dari bumi, udah nggak bisa dihitung lagi. Tapi ini satu matahari sama kita, bumi ke Pluto jaraknya secara ilmiah terbukti itu jaraknya 274 tahun kecepatan cahaya. Sampai saya kadang-kadang berkelakar di pengajian saya bilang, kalau kita kirim astronot umurnya masih bayi, sampai 70 tahun dia mati, meninggal tengah jalan, belum sampai di Pluto gitu. Sulit sekali, dia cuma pakai alat, gak mungkin. Itu satu matahari, bayangkan jaraknya sampai seperti itu. Bagaimana yang kita ketahui bersama, belum bintang-bintang yang lain, semuanya akan diisi oleh Ustaz Dr. Khalid Salama Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah doktor langit pertama sama lulusan Universitas Madinah. Dan beliau hingga saat ini memiliki tetap di Wesel TV. Seperti debu dan seperti ini semua, itulah bumi kita dibandingkan alam semesta ini. Luar biasa. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit ketiga. Langit kedua sama langit pertama serta bumi, tiga-tiganya digabung. Dibanding langit ketiga seperti cincin dibuang di padang pasir. Terus begitu langit keempat, langit tiga, dua, satu dan bumi digabung empat-empat seperti cincin dibuang di padang pasir, sampai langit ketujuh. Langit keenam, lima, empat, tiga, dua, satu, enam lapis langit. Dan bumi kita tujuh-tujuhnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir dibandingkan langit ketujuh nih. Dan kita punya rukun iman yang kedua, beriman kepada para malaikat. Malaikat ini makhluk Allah, tidak kelihatan oleh mata manusia, tapi sebagai orang beriman kita diinformasikan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit menerima perintah sholat, apa yang terjadi? Beliau mengatakan, saya menembus tujuh lapis langit tersebut dan tidak ada ukuran yang saya lewatin di langit itu. Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada ukuran empat jari manusia yang saya laluin di langit kecuali saya temukan malaikat sedang sujud atau ruku. Bayangkan deh, bumi ini saja sudah kita anggap luas, antara rumah kita sama tetangga masih ada jarak. Ya, masih banyak tanah kosong di bumi ini. Itu sudah luas sekali bagi manusia. Ini di langit yang luas tadi, yang berlipat-lipat ganda lebih besar daripada bumi, itu tidak ada tempat empat jari kecuali malaikat. Empat jari malaikat terus penuh. Dalam hadis Muslim yang lain dikatakan, sudah pantas langit mengeluarkan suara karena beban yang berat, karena tidak ada tempat ukuran empat jari di atas langit sana kecuali malaikat ada mengepatkan sayapnya yang sedang sujud atau rukuk. Jadi penuh dengan malaikat. Hadis yang lain mengatakan apa? Di langit ketujuh ada Baitil Ma'mur, dijelaskan dalam surah At-Tur, wal Baitil Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Kata Nabi SAW, tiap hari 70 ribu malaikat masuk, ada riwayat mengatakan tawaf, pergi, tidak akan pernah kembali lagi. 70 ribu, gitu kan. Banyak sekali jumlah malaikat ini, tidak terhitung. Dan malaikat ini ada nama individu dan nama kelompok. Nama individu itu seperti Jibril, Mikail, Israfil, ini nama kelompok. Nama satu malaikat maksud saya. Jadi enggak ada Jibril lain, enggak ada Mikail, enggak ada Israfil lain. Ada malaikat itu kelompok. Seperti Munkar dan Nakir, seperti Rakib dan Atid. Tentu khilaf di antara ulama apakah ini nama malaikat atau tidak. Tapi kita pegang pendapat ulama yang mengatakan memang itu nama malaikat. Kalau setiap manusia ada Rakib dan Atid, dua malaikat yang mengawasi dia, catat baik dan buruk. Ya. Jumlah manusia sekarang ini 7,3 miliar. Secara akal manusia kalau ada Rakib Atid, berapa jumlah Rakib dan ini? Double, 14,6 miliar. Itu baru malaikat itu saja. Belum malaikat pencabut ruh, belum yang menurunkan hujan, belum menggantikan siang malam, banyak sekali jumlah mereka. Ringkas cerita adalah, kata Nabi SAW, di atas langit ketujuh ada Sidratil Muntaha. Yang besarnya digabung antara tujuh lapis langit dan bumi, delapan-delapannya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya lagi Allah ciptakan sebuah lautan. Yang lautan itu besarnya digabung antara Sidratil Muntaha, tujuh lapis langit dan bumi, 99-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Artinya apa? Kita berada di dasar lautan dan kita hanya seperti debu yang kecil sekali dibanding lautan yang luas luar biasa. Kita dan seluruh langit-langit dan malaikat-malaikat ini semua seperti debu di padang lautan yang luas. Lalu kata Nabi SAW, di atas lautan tersebut, bacalah kalau kalian ingin firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana arshu alal ma, dan singgasananya Allah berada di atas air. Singgasana Allah di atasnya jauh lebih besar daripada itu. Jadi digabung antara lautan tadi, Sidratul Muntaha, tujuh lapis langit dan bumi, sepuluh-sepuluhnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas singgasananya bersemayam, sebagaimana dikatakan, thumma sawa alal arsh, Allah bersemayam di sananya lebih besar daripada itu semua. Ada ayat untuk membuktikan masalah itu teman-teman sekalian. Kalau Anda sudah hafal tentunya saya yakin ya. Waktu kita kecil diajarin, sekarang pun kalau sudah besar, untuk mengusir setan baca ayat apa? Ayat kursi. Apa itu ayat kursi? Ayat artinya informasi. Kursi ini artinya dalam bahasa Arab bukan seperti tempat duduk yang saya dudukin ini. Orang Indonesia itu kursi. Kalau kursi dalam bahasa Arab artinya pijakan kaki raja di singgasana. Itu kursi. Jadi kalau ada singgasana raja, ada pijakan kaki untuk naik. Kan tidak terlalu besar biasanya ya. Hanya untuk naik saja. Pijakan kaki ini dalam bahasa Arab namanya kursi. Ayat kursi artinya informasi tentang pijakan kaki Allah di singgasananya. Apa yang antum baca biasa? Wasi'ah. Kursi satu-satu dulu ya. Wasi'ah artinya telah meluas. Telah menutupi. Kursiyuhu. Pijakan kakinya dia Allah. Lanjutan ayatnya. As-samawati wal-ard. Seluruh langit dan bumi. Jadi pijakan kakinya saja Allah itu udah enggak bisa, udah nutup semua. Bagaimana dengan Allah SWT yang di atasnya? Makanya kita mengatakan Allahu Akbar. Dan ini alasan kenapa Allah tidak kelihatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan beragam macam bukti-bukti kalau dia ada sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Pertanyaan kecil sekarang, Ustaz, kami bisa lihat Allah enggak? Kalau iya, kapan? Jawabannya iya, kita akan lihat. Dan yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala kafir dan beriman ini dalam bentuk cahaya, belum dalam poster yang sebenarnya, itu pertama kali kita lihat di mahsyar. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar. Pertama kali di mahsyar. Dalam bentuk cahaya yang terang, seperti terangnya bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Ini hadis Bukhari Muslim, makanya sebagian ulama mengatakan tanda-tanda Lailatul Qadar itu bulannya terang, gitu kan? Sebenarnya dari hadis ini, intinya Allah SWT akan dia dalam bentuk cahaya dan setiap orang diantara kalian akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah. Ini hadis menjelaskan tentang kelihatannya Allah tapi dalam bentuk cahaya. Lalu pertanyaan, kapan kami bisa lihat Allah? Jawabannya, kalau sudah masuk di surga. Dan yang akan lihat Allah hanya penghuni surga. Penghuni neraka tidak akan pernah lihat Tuhannya selamanya. Tidak akan pernah lihat. Tapi pada saat mereka meninggal, mereka lihat malaikat, mereka lihat siksa-siksa, nikmat-nikmat. Mereka jadi tahu, oh memang betul ada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim juga, kalau seandainya seluruh penghuni surga sudah berkumpul semua, sudah masuk semuanya di surga. Semua sudah masuk di surga, termasuk ahli neraka, ahli surga yang masuk neraka dulu. Karena nanti ada dibersihkan dulu dosanya kalau tidak sempat taubat, lalu kemudian masuk dalam surga. Di sudah masuk surga semua nih. Di neraka tinggal orang yang kekal, munafik dan orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan penghuni surga dan bertanya kepada mereka, "Apakah kalian sudah puas dengan apa yang saya berikan?" Maka mereka berkata, "Nikmat apa lagi ya Allah yang kami inginkan setelah Engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga?" Karena nanti teman-teman sekalian, insya Allah kita masuk ke dalam surga, kita bisa lihat penghuni neraka tuh, supaya orang surga terus bersyukur. Penghuni neraka bisa lihat orang surga, ya, tapi tidak bisa masuk, cuma lihat, mereka bisa lihat agar mereka terus menyesal, gitu ya. Maka mereka bilang, ya Allah, nikmat apa lagi setelah kami masuk surga abadi. Di surga apa kata Nabi SAW? Tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak ada masa tua, tidak ada anak-anak, gitu kan? Tidak ada capek, tidak ada letih, tidak ada gangguan orang, tidak ada beringus, ya, tidak ada lagi air mata, dan ya, tidak ada meludah, maaf, tidak ada beringus dan tidak meludah lagi, dan makanan yang mereka makan dan minuman yang mereka minum yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi daripada bau kasturi. Semua laki-laki standar tingginya, semua perempuan standar tingginya. Kata Nabi SAW, laki-laki semua akan kembali kepada poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Dan semua perempuan ke poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Jadi yang pendek gak usah khawatir. Karena ini cuma di dunia, di akhirat kita kembali semuanya sama standar, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, Allah pun berkata dalam dua riwayat, hari ini, dua riwayat Bukhari, hari ini saya angkat murkaku dari kalian, maka buatlah semau kalian. Artinya Allah tidak akan pernah marah selamanya. Dan kata Nabi SAW, penghuni surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Riwayat kedua yang jadi saksi bahasan kita, riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah mengangkat hijabnya sehingga seluruh penghuni surga melihat wajahnya Allah pertama kali. Dan pada saat itu mereka serentak berkata, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka ulama mengatakan, ya, nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah. Sampai-sampai mereka lupakan semua itu, kebun-kebun permadani, pendamping, semua dilupain karena melihat wajahnya Allah SWT. Maka mulai semenjak itu mereka diperlihatkan wajah Allah setiap pagi dan sore. Itu nikmat terbesar buat mereka. Ini kapan kita melihat Allah dan kenapa kita tidak lihat. Kita tutup dengan bagaimana caranya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lingkarin namanya Allah di pikiran kita, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Menyembah selain Allah namanya kafir. Mempartisipasikan Allah dengan makhluknya namanya syirik. Ini enggak boleh. Kita harus murni berhubungan dengan Allah. Satu-satunya cara di bawah namanya Allah, dibuat lingkaran lain, ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, apa saja, berdoa. Semua ini adalah rangkaian ibadah. Ibadah artinya hubungan, perbuatan, ya, perkataan yang dicintai oleh Allah dan yang dicintai Allah dan diperintahkan olehnya. Itu namanya ibadah, gitu kan? Jadi ini semua rangkaian. Siapa yang memberitahukan kepada kita, oh subuh itu 2 rakaat, oh harus uduk dulu, oh harus hadap kiblat, ada muazzin, gitu kan? Kemudian ada yang batalin sholat, ada ditutup dengan salam jumlah rakaatnya. Ini ajaran kita Allah SWT melalui wahyu, ya kan gitu? Jadi ini cara untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini caranya. Yang penting adalah ibadah ini dalam berhubungan dengan Allah harus mengikuti buku panduannya, Al-Quran dan Sunnah. Yang ibadah selain panduan ini bid'ah, perbuatan yang dilarang dalam agama, tidak dibolehkan, gitu kan? Ini dikarang-karang. Makanya kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Hadis sahih riwayat Muslim. Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak ikutin panduannya Al-Quran dan Sunnah, maka pasti ditolak sama Allah. Kalau teman-teman kerja di perusahaan, lalu pimpinan perusahaan bilang hari Senin pakai baju putih ya, hari Selasa pakai baju kuning, Rabu pakai baju hitam, ya. Datang jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ada pegawai datang jam 8 pagi, keluar jam 2 siang. Datang hari Senin disuruh pakai baju putih, dia pakai baju yang hari Rabu warna hitam. Kira-kira seperti apa? Dikeluarkan oleh perusahaan, tidak ikut peraturan. Itu baru peraturan perusahaan, bagaimana dengan peraturannya Allah? Nggak bisa. Harus ibadah ngikutin waktunya. Biar antum semangat, saya mau ibadah, tapi sholat asarnya 5 rakaat. Nggak diterima. Sholat duhur, saya mau rajin, lebih tepat, lebih cepat waktunya, jam 10 pagi. Nggak diterima. Enggak wudu, enggak diterima, harus ikuti peraturan. Tinggal saya tutup ikhwan dan akhwat sekalian dengan contoh. Salah satu contoh dari ibadah ini adalah doa. Yang sering, antum kalau ikutin ceramah di YouTube, ada ceramah saya di dunia dahsyatnya doa. Itu bicara 2 jam masalah doa. Tapi salah satu hal yang saya ingin titik beratkan berhubungan dengan Allah adalah pertanyaan yang sering muncul, Ustaz, saya kalau berdoa dari mana saya tahu doa saya sudah diterima? Sementara saya berdoa, kita kan tidak lihat Allah. Dari mana saya tahu kalau doa saya sudah diijabah? Datang dalam bentuk sinyal. Asal antum penuhi syarat ya. Ikhlas, tidak minta yang haram, tidak tergesa-gesa. Ini 3 syaratnya. Ya. Semua orang harus ikhlas karena Allah. Allah tidak terima yang riya. Yang kedua, harus tidak minta yang haram. Ya. Ini juga termasuk tidak boleh ada makanan, minuman yang haram masuk ke dalam tubuh, ini harus dijaga. Kemudian yang ketiga adalah tidak tergesa-gesa. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, tidak ada seorang muslim pun, ya, setiap muslim yang berdoa di muka bumi pasti diijabah kecuali kalau dia tergesa-gesa. Ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana tergesa-gesa? Dia bilang, Nabi SAW mengatakan, dia berdoa, saya sudah berdoa, tapi Allah belum kasih jawabannya, maka dia pun berhenti berdoa. Padahal sebenarnya setiap kita panjatkan doa, pada saat itu sudah ada titik start dan ada titik finish. Cuman sampai ke garis finish ini, 2 hari kah, 3 hari kah, seminggu kah, kita gak tahu. Allah lebih tahu hikmahnya. Tapi yang jelas kita tidak bisa. Kadang-kadang kita tinggal sehari berdoa sudah dapat, tapi kita berhenti. Jadi harus sabar, tidak tergesa-gesa. Kalau ini terpenuhi, maka akan dijawab oleh Allah SWT. Cuma datangnya dalam bentuk sinyal. Kita tutup pertemuan kita dengan kalimat ini. Ya. Sinyal. Maksudnya gini, kalau kita lagi sakit, berdoa sama Allah. Dan sujud di malam hari, tahajud, ya Allah sembuhin saya, Allah sembuhin. Terus Allah kabulkan. Ada orang bilang, ya Allah mudahin jodoh saya, Allah kabulkan. Ya Allah mudahin rezeki saya, Allah mudah, kabulkan. Bagaimana caranya dia tahu kalau sudah dikabulkan? Besok pagi, misal Allah kabulkan pada hari esoknya, dia akan dikasih. Dia ngobrol-ngobrol sama kerabatnya, temannya, masalah umum, terus tiba-tiba terlintas membicarakan masalah penyakit dia. Lalu dia bilang, saya ini sakit mah kronis, saya sakit ini, saya sakit itu. Tiba-tiba temannya atau kerabatnya bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Lalu kita ke dokter itu, konsultasi cocok, resepnya cocok. Pertanyaannya, apakah dokter sama resep yang sembuhkan? Sama sekali bukan. Itu sinyal dari doa. Allah yang mudahkan obat itu dan dokter itu menjadi penyebab kita sembuh. Kalau Allah tidak mau kita sembuh, biar dokternya spesialis, biar obatnya miliaran, tidak akan pernah sembuh. Sama jodoh. Kita enggak boleh salahkan Allah. Banyak orang bilang, saya tidak nikah karena jodoh saya belum dikasih sama Allah. Ini salah. Sinyalnya Allah datang. Sebentar datang orang yang pendek, dia enggak mau. Orang yang tinggi, dia enggak mau. Orang yang putih, dia enggak mau. Orang hitam, dia sendiri yang tolak. Enggak mau. Jadi ini maunya seperti apa? Gitu kan? Allah SWT kirimkan sinyalnya. Selama dia berdoa, terus ada orang yang minta, ada orang yang mau, ada orang yang cenderung. Ya, tentu tidak ada pelanggaran syari. Maka itu berarti sinyal dari Allah SWT. Kemudian sama juga dengan rezeki. Kita berdoa, tiba-tiba besok ada yang tawarin mobilnya mau dijual. Ini saya mau jual mobil saya. Kita gak ada duit mau beli mobil. Tapi siapa yang menggerakkan orang ini, kenapa dia ke rumah kita? Tangkap sinyalnya. Baik, sebentar saya telepon teman-teman saya dulu. Telepon teman-teman, nanti pada saat dijual ternyata kita diberikan persen dari penjualan itu. Dapat rezeki. Gitu kan? Ada tiba-tiba orang tawarin kerjaan, ada orang tawarin bisnis. Kemudian kita tangkap sinyalnya, berapa modalnya, di mana tempatnya. Lalu kita kemudian ikut, maka kita tangkap sinyal rezekinya. Begitu jawaban doa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahamin poin ini, maka kita akan selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah teman-teman sekalian, kebahagiaan yang sebenarnya adalah yang kita bisa tahu kalau dalam keadaan kita lagi ada nikmat atau lagi ada cobaan tetap bisa bahagia karena kita tahu punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kalau mau ditambah tinggal bersyukur. Musibah dan cobaan kalau mau keluar tinggal bertaubat. Selesai. Akan semua ada jalan keluarnya. Kita tidak usah repot-repot, yang penting mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan bahasan kita yang Allah Subhanahu wa taala berkahi dan mudah-mudahan Allah menjadikan ini adalah ilmu yang mudah untuk diamalkan dan benar. Tentu kalau ada benar dari Allah, ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Itu pasti dari kekeliruan saya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.